السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قد شعر حفظه الله الحمد لله segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak yang ada keberkahan di dalamnya. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian beliau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla semata, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam tercurahkan atas Nabi kita dan juga para sahabah. Amma ba'd, fahayya Allah jami'al ikhwah wal akhawat, bal aqul qabla, hayya Allah jami'al aba'i wal ummahat wal ikhwah wal akhawat min al hadirina wal mustami'in. Semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan usia ikhwa-ikhwa yang hadir dan juga akhawat yang hadir langsung atau yang mendengar secara live. Wa qabla an na'khudha ma baqiya min i'tiqad al-imam Ali ibn al-Madini rahimahullah, sebelum kita menyelesaikan tulisan akidah al-imam al-Madini rahimahullah, أحب أن أذكر أصلا مهما من أصول منهج السلف. Maka saya ingin menyebutkan satu prinsip di antara prinsip-prinsip manhaj salaf. في أخذ العلم والتعامل مع مسائله. Dalam permasalahan mengambil ilmu dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Fatimatan lil majlisain as-sabiqain ma'ana amsi. Sebagai bentuk penyempurnaan terhadap dua sesi yang telah kita ambil pada hari kemarin. Fa aqul i'lamu waffaqani Allah wa iyyakum likulli khair. Maka saya berkata, ketahuilah semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kalian untuk segala kebaikan. Anna min manhaji salafina as-salih alladhina umirna bittiba'ihim. Bahwa termasuk metode para salaf yang saleh yang kita diperintah untuk mengikuti mereka. Wal huda wal rasyad ittiba'i sabilihim, dan petunjuk dan juga ar-rasyad itu ada pada mengikuti jalannya para salaf. Annahum fi akhdhi al-'ilmi wa masailih yahdharuna thalathata asya', bahwasanya mereka ketika mengambil ilmu dan mengambil masail-masail dalam al-ilmu, maka mereka memperhatikan tiga perkara. فيتبعون المحكم المشهور من العلم ويتركون المتشابه والشاذ المغمور. Para salaf mereka ketika mengambil ilmu, mereka mengikuti dalil-dalil yang muhkam, yang jelas dan pasti maknanya, dan mereka meninggalkan dalil-dalil yang mutasyabihat atau permasalahan-permasalahan yang syadzah. Syadzah itu maksudnya dalam pembahasan fikih sebuah pendapat anomali, pendapat yang mempunyai kelainan sendiri. Bi khilafi manhaj ahli al-ahwa'i wal bid'ah 'ala ikhtilafihim. Ini berbeda dengan metodenya ahlul bid'ah dan ahli al-ahwa' dengan berbagai macam sekte-sekte mereka. Fayattabi'una al-mutasyabiha. Maka mereka biasanya mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih. Wa ya'khudhuna bidh-dha'if min ar-riwayat wal-aqwal. Mereka mengambil pendapat-pendapat atau riwayat-riwayat yang lemah dan juga pendapat-pendapat yang lemah. ويتبعون المغمور غير المعروف من العلم ويتركون المشهور. Dan mereka mengambil pendapat-pendapat yang tidak dikenal dan mereka meninggalkan pendapat-pendapat yang masyhur. وهذا من فتنة قلوبهم وزيغها. Ini merupakan fitnah-fitnah ilmu mereka dan juga penyimpangan mereka dalam ilmu. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab yang di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Wa ukhra mutasyabihat. Naam. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti dalil atau ayat-ayat yang maknanya itu mutasyabihat. وقد قيل المتشابه هو المنسوخ والمحكم الناسخ. Dan para ulama sebagian menafsirkan bahwasanya yang mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang telah dihapus, dan al-muhkam itu adalah ayat-ayat yang telah menghapus al-mutasyabihat. وقيل المحكم المعروف معناه من لفظه والمتشابه ما يحتاج في بيانه إلى غيره. Ada yang mengatakan makna kata muhkam adalah ayat yang dari lafadznya itu langsung kelihatan dengan jelas maknanya atau tafsirannya. Sedangkan al-mutasyabihat itu adalah ayat yang untuk memahaminya membutuhkan sesuatu yang lain. ولا أريد الآن أن أدخل في تفاصيل أكثر في تعريف المتشابه والمحكم. Dan saya tidak ingin sekarang masuk dengan detail atau rincian dalam menafsirkan apa lafaz mutasyabih dan lafaz muhkam. Di sahihain min hadith ummi al-mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sahihain dari hadith Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Qalat lamma nazalat hadhihi al-ayah. Beliau berkata tatkala turun ayat ini, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum. Tatkala turun ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, jika engkau melihat ada orang-orang yang mereka itu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka ketahuilah merekalah yang Allah maukan di dalam ayat ini, maka berhati-hatilah kamu dari mereka. Qad dzakara al-ulama'u fi syarh hadha al-hadits. Para ulama telah menyebutkan ketika mentafsirkan hadis ini, anna alladhina yattabi'una al-mutasyabih ahlul ahwa'i wal bid'ah wa minhum al-khawarij. Bahwasanya orang-orang yang mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat adalah para penghusung hawa nafsu dan bid'ah, di antara mereka al-khawarij. Kama yu'tabaru hadha al-hadith min al-adillah 'ala at-tahdhir min ahli al-ahwa'i wal-bid'ah wal-aqwal al-batilah. Dan juga hadis ini merupakan dalil-dalil yang digunakan untuk mentahdir ahlul bidah, para penghusung hawa nafsu dan bidah, dan juga mentahdir ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat yang batil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fahdharuhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, fahdharuhum, hati-hatilah kamu dari mereka. وقد أخرج الإمام مسلم هذا الحديث أول كتاب العلم من صحيحه. الإمام مسلم رحمه الله di dalam sahihnya ketika beliau membuat kitab kitabul ilmi, beliau pertama menyebutkan adalah hadis ini. تحذيرا وتنبيها لطالب العلم. Sebagai bentuk peringatan dan juga memberikan perhatian bagi seorang penuntut ilmu. ألا يتبع المتشابه من القرآن والسنة أو كلام أهل العلم. agar penuntut ilmu dia tidak mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dan juga hadis-hadis yang mutasyabihat, dan juga tidak hanya mengambil pendapat ulama yang di situ ada mutasyabihat. Wa hadha an-naw' ahad al-anwa' allati hadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha. Dan jenis ini merupakan salah satu jenis dari jenis-jenis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdir kita, memperingatkan kita darinya. Fi babil ilmi wa talabihi wal istidlal. Pada pembahasan ilmu, pembahasan al-istidlal, berdalilkan dalam permasalahan. Wa an-naw'u ath-thani alladhi hadzarana minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita darinya, an yu'khadha al-'ilm min ghairi ahlihi, yaitu mengambil ilmu dari orang yang bukan ahlinya. Sawa' min ahli al-ahwa'i wal bid'ah kama taqaddam, sama saja apakah mengambil ilmu itu dari penghusung hawa nafsu dan penghusung bid'ah seperti yang telah lewat penjelasannya, atau min ahli al-jahl, atau mengambil ilmu dari orang-orang bodoh yang tidak memiliki ilmu. Rawal Imam al-Bukhari fi sahihih fi awal kitab al-ilm. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya pada awal-awal kitab al-ilm. Hadith Abi Hurairah qala baina nahnu عند النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبو هريرة yang di dalamnya kata Abu Hurairah tatkala kami bersama Nabi صلى الله عليه وسلم. إذ جاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة. Maka tiba-tiba datang salah seorang lelaki dan dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجبه. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pembicaraan beliau dan beliau tidak menjawab pertanyaan orang tadi. فقال بعضهم سمع ما قال فكره ما قال. Maka sebagian sahabat mereka mengatakan Rasul sudah mendengar pertanyaannya, namun Rasul membenci pertanyaannya tersebut. وقال آخرون بل لم يسمع ما قال. Dan sebagian sahabat mengatakan Rasul tidak menjawabnya karena memang Rasul tidak mendengar pertanyaannya. فلما قضى حديثه صلى الله عليه وسلم انتهى منه قال أين أراه السائل عن الساعة. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraan beliau, beliau berkata, mana orang yang tadi bertanya tentang hari kiamat? Ala ana ya Rasulullah. Maka sahabat yang bertanya tadi, dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Qala idza dhiyatil amanah fantadhir as-sa'ah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika amanah, amanat itu disia-siakan oleh manusia, maka tunggulah hari kiamat telah dekat. Qala wa kaifa idha'atuha. Maka dikatakan kepada Nabi, bagaimana amanat itu diterlantarkan oleh manusia? Unzuru ila as'ilati as-sahabah wa istifsaratihim. Perhatikanlah bagaimana pertanyaan-pertanyaan para sahabat dan bagaimana mereka meminta tafsir rincian terhadap suatu permasalahan. Fi adadin min al-ahadith an-nabawiyyah. Pada beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadullu ala qasdil haqq. Menunjukkan bahwasanya para sahabat itu mencari kebenaran. Wadh-dhaka. Juga menunjukkan kecerdasannya para sahabat. Wa husnal fahm. Dan baiknya pemahaman para sahabat. وانتفعت الأمة بأسئلتهم. Dan umat ini telah mengambil manfaat melalui pertanyaan-pertanyaan para sahabat. لما سمع أنها إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة سأل كيف إضاعتها. Tatkala sahabat mereka mendengar Nabi mengatakan bahwasanya ketika amanat itu diterlantarkan, maka tunggulah hari kiamat. Maka mereka bertanya, bagaimana amanat itu diterlantarkan? Qala sallallahu alaihi wasallam, idza wussida ay ukila al-amr. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala urusan-urusan manusia itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Wa ta'lamun anna al-amr qisman. Dan kalian mengetahui bahwasanya kata urusan itu terbagi menjadi dua, amr ad-din wa amr ad-dunya, yaitu urusan agama dan urusan dunia. Fa amr ad-din ra'suhu al-'ilm. Urusan agama paling pokok padanya itu adalah al-ilmu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam inna min ashrati as-sa'ah an yultamasa al-ilmu 'inda al-asaghir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah manusia mencari ilmu dari orang-orang asagir, orang-orang kecil. Qala Abdullah ibn al-Mubarak al-asagiru ahlul bid'ah. Berkata Abdullah ibn Mubarak, yang dimaksud dengan kata al-asagir, orang-orang kecil dalam hadis ini, adalah para penghusung bid'ah. Qala al-ulama wa min fiqh al-Bukhari ikhrajuhu al-hadith awal kitab al-ilm. Maka para ulama mereka berkata, termasuk perkara yang menunjukkan pemahaman al-imam al-Bukhari dan kuatnya fikih beliau, beliau menyebutkan hadis ini di awal kitab al-ilmu. Waqad qala Allah ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, bertanyalah kalian kepada ahlu dhikr, ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Qala shaykhuna al-imam ibn Bazin rahimahullah. Berkata syekh kami al-imam ibn Baz rahimahullah, ahlu dhikri hum ahlu al-ilmi bil kitab wal sunnah min ahli sunnati wal jamaah. Ahlu dhikri dalam ayat ini yang dimaukan adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ahlal ahwa'i wal bid'i wala ahlal jahl bil kitab wal sunnah. Bukan dari kalangan penghusung hawa nafsu dan penghusung bid'ah, dan juga bukan dari orang-orang yang bodoh. Kama hadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min manhajin akhar thalithin fi akhdh al-ilm wad-din. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari metode ketiga dalam mengambil ilmu. Kama fi hadithi Abi Rafi'in maula an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadith al-Miqdad. Sebagaimana dalam hadis Abu Rafi' maula an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana dalam hadis Miqdad. قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mendapati salah seorang dari kalian dia duduk bertelekan seperti ini dalam keadaan perutnya kenyang. يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه. Sampai kepadanya perintah yang saya perintahkan dengannya atau larangan yang saya larang darinya. Fayaqul indana kitabullah. Maka orang tadi yang bertelekan dalam keadaan kenyang, dia berkata, cukupkan diri kami dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana wa inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketahuilah saya telah diberikan Al-Quran dan diberikan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Ay yuridu bidhalika as-sunnah. Yaitu Nabi menginginkan dengan ucapannya itu adalah as-sunnah. Ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah azza wajal. Fahadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhina yufarriqun baina ma amara Allah bihi an yusala wa yujma' wa huwa as-sunnah ma'a al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, mentahdir kita, dari orang-orang yang mereka itu tidak mau mengambil sesuatu yang diperintah untuk disambung dan digabung berupa Al-Quran dan As-Sunnah. المنهج الرابع أو النوع الرابع مما حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. Metode atau bentuk yang keempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita darinya. Ambat. Empat. Hadhihi fawaid muhimma. Yang keempat ini faedah yang sangat penting. Laysat muhadarat amma. Ini bukan muhadarah umum. وبعض هذه الفوائد قد لا أستطيع أنا أن أعيدها هكذا مرتبة. Dan sebagian faedah-faedah yang sudah disebutkan belum tentu Syekh mampu untuk mengulang kembali dengan sistematik seperti yang sekarang ini. ولكن أذكرها حسب ما يسر الله. Akan tetapi saya akan menyebutkan sesuai dengan yang Allah mudahkan. فحرصوا على الكتابة. Maka hendaknya kalian bersemangat untuk menulis faedah-faedah ini. وإذا تعذر عليكم كتابة كل الكلام فاكتبوا أصله ومجمله. Jika kalian sulit untuk menulis semua ucapan-ucapan Syekh, maka tulis pokok-pokok permasalahan ilmiah atau tulis secara global apa yang beliau sebutkan. النوع الرابع مما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. Perkara yang keempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita darinya. Alladzina yuhaddithuna bil ahadith al mawdu'a wal munkara. Yaitu orang-orang yang mereka menyampaikan hadis-hadis yang palsu dan hadis-hadis yang munkar. Wa dhi'af al riwayat. Dan mereka menyampaikan hadis-hadis yang lemah riwayatnya. Kama fi sahih Muslim wa ghairihi an Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakhruju fi akhir az-zaman aqwamun," akan keluar di akhir zaman nanti sebuah kaum, "yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum," mereka menyampaikan kepada kalian pembicaraan atau hadis yang kalian tidak mengenalnya dan juga orang-orang tua kalian tidak mengenalnya. Fa iyyakum wa iyyahum, hadhihi at-tahdhir. Fa iyyakum wa iyyahum, ay ihdharuhum. Maka Rasulullah mengucapkan ucapan yang dia memberikan makna tahdhir. Hati-hatilah kalian dari mereka, hati-hatilah kalian dari mereka. Fa ma lam najidhu bil asanid sahihah, apa yang tidak kita temui dengan sanad-sanad yang sahih, walam yunqal ilaina bil asanid sahiha fanahdharhu, dan tidak dinukil kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih, maka kita berhati-hati darinya. Dzakara Asy-Syatibi rahimahullah fil i'tisam, al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah fil i'tisam, na'am, al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya al-i'tisam, أن من منهج أهل البدع termasuk dari manhaj metode ahlul bidah, ترك الاحتجاج بالأخبار الصحيحة, yaitu mereka tidak berhujjah dengan berita-berita hadis-hadis yang sahiha, والاحتجاج والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والواهية والمنكرة, mereka berhujjah beristidlal dengan hadis-hadis yang dhaifah, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang mungkar. Wa shadaqa rahimahullah, dan telah benar apa yang diucapkan oleh beliau rahimahullah. Man ta'ammala kutub ahli al-bid'i wa ahli ar-ra'i, barang siapa yang dia memperhatikan buku-buku ahlul bid'ah dan buku-bukunya ahlul ra'i, min mutakallimin, dari kalangan ahlul kalam, aw mutasawwifa, atau dari kalangan ahli tasawuf, atau madhhabiyyin, atau dari kalangan orang-orang yang fanatisme madhab, yajid 'indahum kathratan fil ahadith adh-dha'ifa bal al-mawdu'a wal munkara, dia akan mendapati mereka banyak menyebutkan hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang palsu dan hadis-hadis munkar. Baik, hadhihi arba'atu anwa'in عامه مما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. Ini adalah empat perkara umum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita darinya. هذا مع تحذيره لنا من اعيان الفرق. Ini bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari tokoh-tokoh tokoh-tokoh sekte-sekte sesat. Ketahdirihi min al-khawarij. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan dari khawarij. فمن منهج السلف الحذر مما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ العلم وتعلمه. Termasuk dari manhaj salaf adalah kita berhati-hati dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita darinya pada pembahasan ilmu dan pada pembahasan bagaimana mengambil ilmu. النوع الثاني أو المسألة الثانية مما من منهج السلف الحذر منه. Permasalahan yang kedua dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang kita itu harus memperhatikannya atau berhati-hati darinya. الحذر من اتباع زلة العالم. Itu para salaf dahulu mereka berhati-hati dari mengikuti ketergelinciran para ulama dalam pendapat mereka. Rawad Darimi fi sunanihi bi isnadin sahih. Al-Imam Ad-Darimi meriwayatkan di dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. An Ziyad ibn Hudair qala li Umar ibn al-Khattab. Dari Ziyad ibn Hudair beliau berkata bahwasanya Umar ibn Khattab telah berkata kepadaku, atadri bimadha yuhdamul islam au ma yahdimul islam. Kata Umar ibn Khattab kepada Ziyad, tahukah kamu perkara apa yang membinasakan Islam? Qala faqultu la ya amiral mu'minin. Maka Ziyad mengatakan, saya tidak tahu ya amiral mu'minin. Qala Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar menjawab, yahdimul islam zallatul alim. Kata beliau, yang menghancurkan Islam adalah ketergelinciran seorang alim dalam berpendapat. Wajidalu munafiqin bil Quran. Dan perdebatnya seorang munafik yang menggunakan Al-Quran. Wa hukmul a'immatil mudhillin. Dan hukum-hukum para imam yang sesat. Hadhihi al-kalima al-faruqiyah. Ini merupakan ucapannya seorang Umar Al-Faruq. Hiya min ilmi Umar. Termasuk dari ilmu Umar bin Khattab. Wa min jawami' an-nasaih. Dan termasuk nasihat-nasihat yang mencakup dari Umar bin Khattab. Wa qad ishtamalat ala thalathati umurin wa at-tahdhir minha. Nasihat Umar bin Khattab ini mencakup tiga perkara penting dan juga peringatan dari tiga perkara tersebut. Al-amr al-awwal zallatul alim. Yang pertama adalah ketergelinciran seorang alim dalam pendapatnya. Alimun bil kitab was sunnah. Seorang yang berilmu tentang Al-Quran dan sunnah. Wa ala sunnah. Dan dia pun di atas sunnah. Fayazil. Kemudian dia tergelincir. Yukhalifu ad-dalil as-sahih. Pendapatnya menyelisihi dalil yang sahih. Li'udhrin min al-a'dhar. Dikarenakan ada uzur dari perkara-perkara yang diberikan uzur manusia darinya. Kama taqaddam an dhakarnaha lakum wa syarna ilaiha. Dan telah kami sebutkan kepada kalian dan kami isyaratkan pada uzur-uzur tersebut. وقد حذرنا زلة العالم أيضا أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل. Dan kita juga telah diperingatkan oleh orang yang paling mengetahui perkara halal dan haram dari umat ini, yaitu Muadz bin Jabal, tentang ketergelinciran alim dalam pendapatnya. الذي يأتي يوم القيامة متقدما على العلماء برتوة. Yang mana Muadz bin Jabal ini nanti di yaumul qiyamah dia derajatnya akan mendahului derajat semua para ulama dengan jarak ratwah. Qad rawa anhu al-Imam Ibn Battah wa ghayru bi sanadin sahih. Mufassir ar-ratwah. Ar-ratwah itu adalah jarak sejarak orang melempar batu. Pemirsa, jazakumullah. Rawa anhu al-Imam Ibn Battah wa ghayruhu bi sanadin sahih. Al-Imam Ibn Battah telah meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dengan sanad yang sahih, annahu qala wattaqi zallatal hakim, bahwasanya beliau berkata, berhati-hatilah kalian dari ketergelinciran seorang yang hakim, yang bijaksana. Qala lahu Abu Idris, wa kaifa a'rifu zallatal hakim rahimakallah, berkata Abu Idris, bertanya kepada Mu'adz, zallatul alim, ketergelincirannya seperti apa? Qal hiya allati taqulu fiha kayfa hadhih, ay kayfa qala hadha, ketergelinciran seorang yang hakim itu ketika dia berpendapat maka kalian akan mengatakan pendapat seperti apa ini. Wa inna zallatul alim kama qil zallatul alam yazillu biha alam, ketergelinciran seorang alim itu seperti dikatakan zallatul alam, juga ketergelinciran alam manusia. وَالنَّاسُ فِي زَلَّةِ الْعَالِمِ ثَلَافَةُ أَقْسَامِ, dan manusia dalam menyikapi ketergelinciran seorang alim mereka terbagi menjadi tiga. مِنْهُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا زَلَّ فِيهِ وَأَخْطَأَ, yang pertama kelompok yang memang mereka sengaja mencari-cari mengikuti ketergelinciran alim dan kesalahan dia pada apa yang dia berpendapat padanya. Imma ta'ziman lahu wa ta'assuba, mereka melakukan itu karena fanatisme dengan dia atau memang bentuk pengagungan mereka terhadapnya. Wa imma taqlidan lahu lijahlihim, atau bisa jadi mereka melakukannya karena mereka ikut dengan dia dengan kebodohan mereka. Wa imma ittiba'an lil hawa, atau mereka melakukannya karena memang ketergelinciran tadi mencocoki hawa nafsu orang-orang ini. Kama qala Ibn Taymiyyah fi Minhajus Sunnah, sebagaimana Ibn Taymiyyah berkata dalam kitab Minhajus Sunnah, wa sahibul hawa yaqbalu ma wafaqa hawahu bila hujjatin tujibu sidqah, seorang pengusung hawa nafsu dia akan mengambil pendapat-pendapat yang mencocoki hawa nafsunya tanpa hujjah yang mengharuskan benarnya pendapat tersebut. Wa yaruddu ma khalafa hawahu bila hujjatin tujibu raddah, dan dia akan menolak pendapat-pendapat yang tidak mencocoki hawa nafsunya, dia tolak tanpa hujjah yang mengharuskan pendapat tersebut itu ditolak. وبسبب هؤلاء تنتشر الأقوال المخالفة للدليل, dan dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka ini pendapat-pendapat yang menyelisih dalil itu tersebar di tengah umat. فتنتشر أو فينتشر الغلط والخطأ ويقل الصواب, sehingga kesalahan-kesalahan dan ketergelinciran para ulama itu tersebar dan pendapat-pendapat yang benar itu dia berkurang. وَتَنْتَشِرُ الْبِدَعُ وَتَضْعُفُ السُّنَنُ, dan akhirnya bid'ah-bid'ah juga akhirnya tersebar dan sunnah-sunnah itu tidak tersebar atau berkurang pendapat yang tersebar darinya. وَبِهَذَا يُهْدَمُ الدِّينُ, dan dengan seperti inilah agama ini akan binasa. الْقِسْمُ الثَّانِي, bentuk yang kedua, الَّذِينَ يُتْبِعُونَ الْعَالِمْ بِزَلَّتِهِ, yang mereka mengikutkan alim itu dengan ketergelincirannya. وَيُنَزِّلُونَ عَلَيْهِ أَحْكَامَ الْوَعِيدِ فِي مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَوْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلِ, maksudnya mereka mencela alim tersebut dengan ketergelincirannya, dan mereka membawa atau mengambil dalil-dalil yang di dalamnya ada ancaman-ancaman itu dipakai untuk menghukumi alim tersebut. فَيُبَدِّعُونَهُ أَوْ يُكَفِّرُونَهُ أَوْ يُفَسِّقُونَهُ وَيُؤَثِّمُونَهُ, maka mereka membid'ahkan alim yang tergelincir tadi, atau bahkan bisa mereka mengkafirkannya atau mereka menghukumi dia dengan kefasikan dan yang lainnya. وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَا رَوَاهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَ وَعَمْرِ بْنِ الْعَاصِ, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata di dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abdullah bin Amr bin As, "Idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajr." Jika seorang hakim dia berijtihad kemudian dia benar dalam ijtihadnya, maka baginya dua pahala, dan jika dia keliru maka baginya satu pahala. Ini nah. والقسم الثالث kelompok yang ketiga الذين حذروا من زلته yaitu orang-orang yang mereka berhati-hati dari ketergelinciran alim وحذروا غيرهم منها dan mereka memperingatkan manusia dari ketergelinciran tersebut وردوا عليها بالأدلة dan mereka membantah pendapat yang keliru tadi dengan dalil-dalil وأنكروها وأنكروا عليه mereka mengingkari pendapat itu dan mereka mengingkari alim tersebut وعملوا بوصية معاذ dan mereka mengamalkan wasiat Mu'adz bin Jabal واتقي زلة الحكيم ولا يصدنك ذلك عنه فإنه لعله يراجع kata Mu'adz berhati-hatilah kalian dari ketergelinciran seorang alim dan, tapi ketergelinciran tersebut janganlah menjadikan kalian menahan diri dari alim tersebut maksudnya mengambil ilmu dan menghormatinya karena bisa jadi di kemudian hari alim tersebut akan mengetahui kebenaran dan kembali menarik pendapatnya yang keliru tadi فَهَذَا الْقِسْمُ هُمُ الَّذِينَ وَافَقُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَاتَّبَعُوا مَنْهَجَ السَّلَفِ فِي هَذَا kelompok yang ketiga ini mereka lah yang mencocoki Al-Quran Al-Sunnah dan mereka mengikuti metode atau manhaj salaf pada pembahasan ini زَلَّةُ الْعَالِمُ ketergelinciran seorang alim an yaqula qawlan yukhalifu al-haq fi al-aqidah aw al-ibadah aw ghayriha yaitu ketika dia berpendapat dengan pendapat yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah entah pada pembahasan akidah atau pembahasan ibadah dan yang lainnya thumma qad yahsul lahu taraju' fi hayatihi an hadhihi az-zallah dan bisa jadi dia tarajuk dia kembali menarik pendapatnya tersebut ketika dia atau semasa hidupnya imma bi an yaqifa wa yatanabbah lil haqq bi nafsihi bisa jadi dia mengenal kebenaran dengan dirinya sendiri pada pendapat tersebut wa imma an yunabbihahu ghayru atau bisa jadi dia mengetahui kebenaran pada pendapat itu karena diingatkan oleh yang lain فيكون القول الأول مرجوعا عنه تائبا منه maka pendapat pertama itu dia telah kembali darinya dan dia telah bertaubat darinya وكثير من علماء السنة في الإسلام dan banyak dari kalangan ulama sunnah dalam agama Islam وخاصة في العصور المتأخرة وعصرنا الحاضر terlebih khusus pada masa-masa belakangan ini yaitu pada masa-masa kita yang sekarang قد يكون لهم أقوال قديمة bisa jadi dia mempunyai pendapat yang telah lalu pendapat yang lama إما في المسائل وإما في الأشخاص والجماعات والفرق bisa jadi pada pembahasan-pembahasan hukum atau ucapan dia tentang kelompok-kelompok sesat atau ucapan dia tentang individu-individu dari kelompok-kelompok tersebut فلما تبصروا وازداد علمهم maka ketika beliau bertambah ilmunya dan semakin mengenal pergerakan-pergerakan ini atau tokoh-tokoh ini taraja'u an tilka al-aqwal maka beliau kembali rujuk dari pendapat-pendapat yang lamanya wa dhammu wa hadharu mimman kanu yamdahunahu wa yuthnuna alayh maka kemudian dia mencela dan mentahdir orang-orang yang dahulunya beliau memuji mereka dan mentazkiyah mereka ودعني أضرب لك باختصار بعض الأمثلة. dan biarkan saya memberikan beberapa contoh untuk kalian. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام berkata dalam مجموع الفتاوى. المجلد السادس. جلد yang keenam. صفحة 258. Halaman 258 وقد ذكر مسائل من الصفات الخبرية beliau ketika itu berbicara tentang permasalahan-permasalahan dalam pembahasan sifat-sifat khabariyah ومسألة شد الرحل لزيارة القبور dan permasalahan melakukan safar untuk menziarahi kubur وأنا قال رحمه الله وأنا وغيري kata Syekhul Islam dan saya dan yang selain saya kunna ala madhhab al-aba'i fi dhalik kami dulu semua berada di madhab pada pendapat orang-orang tua kami pada permasalahan ini fil aslain pada dua permasalahan, dua asal, yakni bab sifat al-khabariyah wa bab ziyarat al-qubur wa nahwiha, yaitu pada pembahasan sifat-sifat khabariyah Allah dan juga pembahasan safar untuk ziarah kubur. Naqulu biqauli ahli al-bid'ah, dahulu kita berpendapat dengan pendapat ahlul bid'ah. Falamma tabayyana lana ma jaa bihi ar-rasul, maka tatkala menjadi jelas dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, daral amru baina an nattabi'a ma anzalallah aw nattabi'a ma wajadna alaihi aba'ana, maka kami akhirnya berada pada persimpangan harus memilih, apakah kami mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ataukah kami tetap bersikeras dengan apa yang kami dapati dari orang-orang tua kami. Fakana alwajibu huwa ittiba'ur rasul, maka yang wajib adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ittiba'ur rasul, wa alla nakuna mimman qila fihi, dan agar kita tidak seperti orang-orang yang dikatakan tentang mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, dan hendaknya kita tidak seperti orang yang dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, maka mereka berkata bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati orang tua kami berada di atasnya. Wa qala ta'ala qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan Rasul, apakah jika kami, saya mendatangkan sesuatu yang lebih di atas petunjuk dari apa yang kalian dapati dari orang-orang tua kalian berada di atasnya. Wa qala ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kami mewasiatkan agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Wa in jahadaka ala al wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm, dan jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh agar kamu melakukan kesyirikan kepada Allah perkara yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya, fal wajib ittiba'ul kitabil munazzal wan nabiyil mursal, maka jangan mengikuti mereka, bahkan yang wajib adalah mengikuti kitab yang diturunkan dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sabila man anaba ila Allah, dan wajib mengikuti jalannya orang-orang yang mereka kembali kepada Allah. Fattaba'na al-kitaba was-sunnah kal-muhajirin wal-ansar, maka kami mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, sunnahnya muhajirin dan al-ansar. Duna ma khalafa dhalik min dinil aba'i wa ghairil aba'. Duna ma khalafa dhalik, ay, wa tarakna ma khalafa dhalik. Dan kami meninggalkan perkara-perkara yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah dari ajaran orang-orang tua kami. Qala wallahu yahdina wa sa'ira ikhwanina ila siratul mustaqim, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami dan kepada seluruh saudara-saudara kami menuju jalan yang lurus. Wa qala rahimahullah fi kitabihi iqtida' as-siratul mustaqim, dan Ibn Taymiyyah juga berkata dalam kitabnya Iqtida Siratul Mustaqim Al-Mujallad Al-Thani jilid yang kedua safhat 339 halaman 339 qala rahimahullah wa kuntu afwan wa qad dhakara ta'ifatun min al-musannifin fil manasik, dan beberapa ulama yang mereka menulis pada pembahasan tentang haji istihbab ziyarati masajid Makkah wa ma hawlaha, mereka menulis bahwasanya disunnahkan untuk berziarah kepada masjid di Makkah dan yang di sekitar Makkah. Wa kuntu qad katabtuha fi mansakin katabtuhu qabla an ahujja, dan kata Syekhul Islam, dan saya telah menulis perkara yang disunnahkan tadi pada tulisan saya tentang manasikul haji sebelum saya melakukan haji. Fi awwali umri li ba'd asy-syuyukh jama'tuhu min kalam al-ulama, ketika saya masih muda dahulu, ketika saya mengumpulkan penjelasan-penjelasan para ulama pada pembahasan haji. Thumma tabayyana lana. Kemudian menjadi jelas bagi kami. Thumma tabayyana lana. Tabayyana li hadhihi, na'am. Kemudian menjadi jelas bagi kami. Anna hadha kulluhu min al-bid'il muhdatha. Bahwasanya perkara yang disunnahkan tadi ternyata semuanya dari perkara-perkara bid'ah yang dibuat-buat. Allati la asla laha fi syariah. Yang tidak mempunyai dalil di dalam syariat. Wa anna as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar. Dan bahwasanya orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Lam yaf'alu syai'an min dhalik. Mereka tidak melakukan sedikit pun dari perkara-perkara itu. Wa anna a'immatal ilmi wal huda yanhauna 'an dhalik. Dan para ulama yang mereka di atas ilmu dan petunjuk, mereka melarang dari yang demikian. Wa annal masjidal haram huwa al masjidul ladzi syuri'a lana qasduhu. Dan bahwasanya Masjidil Haram adalah masjid yang disyariatkan bagi kita untuk bermaksud datang kepadanya. Lissalati wad-du'ai wat-tawafi wa ghairi dhalika minal ibadat. Untuk melakukan solat, berdoa di dalamnya dan melakukan tawaf atau ibadah-ibadah yang disyariatkan. Walam yushra' lana qasdu masjidin bi'aynihi bi-makkata siwahu. Dan tidak disyariatkan bagi kita untuk berziarah kepada satu masjid di Makkah selain Masjid Al-Haram. وهذا ينبهنا الى حال غيره من اهل العلم. Maka Syekhul Islam dengan apa yang beliau tulis ini mengingatkan kita terhadap apa yang dilakukan para ulama yang lainnya. وقد ذكر هو عن نفسه أنه في أول أمره كان يثني على ابن عربي الصوفي الحلولي. Dan Syekhul Islam telah berbicara tentang dirinya sendiri bahwasanya di masa mudanya beliau pernah memuji Ibnul Arabi, seorang berpikiran al-hulul wal-ittihad. وليس ابن العربي المالكي. Bukan Ibnul Arabi al-Maliki, pakai alif dan lam. الآن نعم. فإنه كان يحسن الظن به. دهول شوق الإسلام berbaik sangka dengan ابن عربي tanpa alif dan lam. ويثني عليه ويلتمس له الأعذار. Beliau memuji ابن عربي dan beliau memberikan udzur-udzur kepadanya. بحسب ما يسمع من شيوخ زمانه. Berdasarkan apa yang beliau dengar dari guru-guru beliau di zaman itu. قال فلما قرأت كتبه. Kata Syekhul Islam, namun tatkala saya membaca buku-buku tulisan Ibnu Arabi. Aha. Ra'aitu fiha min al-kufri al-wadih ma la yujadu 'inda al-yahudi wal nasara. Saya mendapati pada buku-bukunya dia perkara-perkara kekufuran yang sangat jelas yang tidak ditemukan pada tulisan-tulisan al-yahud dan an-nasara. Wa la ya'taqiduhu al-musyrikun min ahli al-jahiliyah. Dan perkara-perkara yang orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik jahiliyah tidak meyakininya. Wa hakadha ulama'u 'asrina. Demikian pula ulama-ulama di zaman kita ini. Lahum kalamun qadim imma fil masail wa imma fil ashkhas. Mereka mempunyai pendapat-pendapat lama, entah itu pada pembahasan hukum, hukum-hukum fikih atau individu-individu orang. Khassatan fi babain. Terlebih khusus pada dua permasalahan. Babul hukam wa muamalatihim wa khasaisihim. Bab yang terkait dengan pemerintah muslim dan bagaimana menyikapi penguasa-penguasa muslim. Wa babu ahlil bida'i minal jama'atil mu'asirah wa ta'amul ma'ahum. Bab yang kedua, bab yang terkait dengan kelompok-kelompok pergerakan di zaman ini, maksudnya hizbiyah, dan bagaimana menyikapi mereka. Min ulama'ina man tabassara bil amri wa bayyana wa tabayyan qabla mautih. Ada di antara ulama kita yang mereka perkara-perkara, dua perkara tadi menjadi jelas, akhirnya mereka berbicara sebelum mereka meninggal. Wa min ulama'ina man mata qabla an yatabayyana dhalik. Dan ada di antara ulama kita mereka meninggal dalam keadaan mereka belum mengetahui dengan jelas kondisi-kondisi jemaah atau person-person dari mereka. Wa qad dzakara Syekhul Islam fi kitab al-Istiqamah. Syekhul Islam telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Istiqamah, anna wuqu'al 'alimil fadhil wal rajul alladhi lahu fil umma manzilah fil zalal wal khata', bahwasanya ketergelinciran seorang alim atau seseorang yang dia mempunyai kedudukan di tengah-tengah kaum muslimin pada kesalahan dan kekeliruan, fitnah li ta'ifatain, menjadi fitnah, ujian bagi dua kelompok manusia. At-ta'ifah al-ula allati tu'azzimuhu fata'khudhu bizallatihi wa khata'ih, kelompok yang mengagungkan dia, yang mana mereka bisa mengambil kesalahan pendapatnya dan kekeliruannya. والطائفة الثانية التي تلحقه بخطأه وتنزل عليه أحكاما دون النظر في الشروط والموانع. Kelompok yang kedua, kelompok yang membencinya, yang akhirnya mereka mengambil hukum-hukum atau dalil-dalil ancaman kemudian diberikan, diturunkan atas alim tersebut. والحديث عن زلة العالم كثير. Dan berbicara tentang ketergelinciran seorang alim itu pembicaraan yang banyak atau panjang. والتحذير من اتباع زلة أهل العلم. Dan memperingatkan dari ketergelinciran para ulama. من المتقدمين أو المعاصرين. Dari kalangan mutaqaddimin atau kalangan muasirin masa sekarang. قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائله لأبيه. Berkata Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal pada pertanyaan-pertanyaan beliau yang diajukan kepada bapaknya. Sami'tu abi yaqul, saya mendengar bapakku berkata. Sami'tu Yahya bin Sa'id al-Qattan wa hadha al-Imam al-Hafiz al-Kabir Shaykh al-A'immah. Saya mendengar Al-Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan, yang mana beliau merupakan seorang penghafal Al-Quran yang besar, seorang ulama besar, dan beliau gurunya para ulama. Yaqul, "Law anna rajulan 'amila bi kulli rukhsatin." Kata beliau, kalau seseorang dia mengambil pendapat-pendapat yang di dalamnya ada rukhsah, keringanan semua. Laysa al-murad huna ar-rukhsah asy-syar'iyyah tsabita bid-dalil. Yang dimaksud pada ucapan Yahya bin Sa'id ini bukan rukhsah-rukhsah yang disyariatkan dengan dalil. Innama al-murad ma tarakhasa fihi ba'd al-a'immah al-mutaqaddimin li'adam bulugh al-ahadith lahum. Yang dimaksud dengan rukhsah di sini adalah perkara yang para ulama mutaqaddimin mereka bermudah-mudahan di dalamnya karena tidak ada dalil yang sampai pada mereka. Naam, qala law anna rajulan 'amila bi kulli rukhsatin ثم مثل على ذلك فقال بقول أهل الكوفة في النبيذ. Jika seseorang dia mengambil pendapat-pendapat yang di situ para ulama mutaqaddimin mereka bermudah-mudahan dengannya, contohnya misalkan dalam pembahasan minuman, kalau di Ambon namanya sagiro, dia minuman keras tapi belum النبيذ لفظ أصبح مشتركا يعني يطلق على النبيذ الجائز وهو أن يضع الزبيب أو التمر ليلتين أو ثلاث ويشرب منه هذا جائز ولا يشرب أكثر من ثلاث خشية أن يسكر. Kata nabidh ini dia lafad yang dia mustarak, bisa dipakai pada apa ya, misalkan ada kurma atau tamar atau inab ditaruh kemudian dituangkan air, dibiarkan satu, dua atau tiga hari kemudian diminum, ini diperbolehkan. ولا يجمع بين نوعين زبيب وتمر وشعير لا يجمع أكثر من نوع. Dan dia tidak mengumpulkan ketika dia menuangkan air itu lebih daripada dua macam. Ya, maksudnya kalau kurma saja, kalau zabib saja, kismis ya kismis saja. لأن الجمع بينها خاصة في البلاد الحارة يسارع في إسكارها وتخمرها. Karena kalau digabungkan dua jenis, misalkan kurma sama kismis, pada daerah-daerah yang cuacanya itu panas, itu dia cepat menjadi khamr. نحن ندرسكم نعرفكم النبيذ الجائز لا نعلمكم كيف تصنعون الخمر. Saya menyebutkan ini maksudnya mengajarkan kepada kalian bagaimana bikin nabidh yang dia itu diperbolehkan dalam syariat, bukan mengajarkan kalian bikin tuak atau khamr. وأما النبيذ المقصود عند أهل الكوفة kalau adapun nabidh yang dimaukan oleh penduduk Ahlul Kufa di zaman itu, فهم أن لا يحرموا من الخمر إلا ما أسكر, mereka tidak mengharamkan minuman kecuali minuman kalau diminum sedikit langsung mabuk. Fashurbul yasir alladhi la yuskir la ba'sa bihi indahum. Kalau minum sedikit tetapi tidak memabukkan, maka menurut ahli Kufah diperbolehkan walaupun itu sobi misalnya. Wa hasarul khamra fi naw'in min ath-thimar faqat. Dan mereka berpendapat bahwasanya tuak atau khamr itu cuma ada dua saja. Lam tablughhum al-ahadith mithlu qawli sallallahu alaihi wasallam kullu ma askara fa huwa haram. Belum sampai pada ahli Kufah, ulama Kufah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semua minuman yang memabukkan maka itu adalah khamr. Wa hadith ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Dan juga hadis yang Rasulullah bersabda, barang minuman yang memabukkan maka banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Afwan, al-hadis al-awwal kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Maksud kata beliau, afwan, hadis pertama, setiap perkara yang dia itu memabukkan maka itu adalah khamr dan khamr itu hukumnya haram. Wa hadis ma askara al-faraqa minhu alluhu yani khamsat amdad wa akthar sa'fa akthar ma askara al-faraqa minhu fa mil'u al-kaff minhu haram. Minuman yang ketika diminum itu hanya memabukkan kalau diminum satu gentong besar, satu gentong besar baru mabuk, maka minum seteguk juga hukumnya haram. Tayyib. Qala idza akhadha biqawli ahli al-Kufah fi an-nabid. Kata beliau, kalau orang ini dia mengambil pendapat ahlul Kufah pada permasalahan minuman nabid tadi, wa ahlil Madinah fis sama', dan juga dia mengambil pendapat ahlul Madinah bolehnya mendengar musik, musika, dzukira anna ba'dahum kana yara al-jawaz lam yablughu adillah at-tahrim. Disebutkan bahwasanya sebagian ulama Madinah mereka membolehkan mendengar musik karena belum sampai padanya hadis yang melarang musik. أما الإمام مالك نفسه والأجلة من أئمة أهل المدينة فلا يصح ذلك عنهم. Maka adapun al-Imam Malik dan para ulama yang besar di zaman itu dari ulama Madinah, maka mereka tidak membolehkan itu. وقد سئل القاسم عن الغناء فقال لا يفعله عندنا إلا الفساق. Dan Al-Qasim telah ditanya salah seorang fuqaha Madinah tentang hukum mendengar musik, maka dia mengatakan tidak melakukannya kecuali seorang yang fasik. Irji'u ila kitab tahrim alat at-tarab lil Imam al-Albani. Silakan kalian melihat kembali pembahasan ini pada tulisan al-Imam al-Albani, yaitu yang berbicara tentang alat-alat musik. Faqad harrara hunak bil dirasa lil asanid ma sahha wa ma lam yasih fi ma nusiba ila fuqaha al-Madinah. Beliau telah berbicara dengan hati-hati pada kitab tersebut tentang apa yang dinisbatkan kepada para ulama Madinah yang benar dan juga yang salah. Qala wa idza wa ahli Makkah fil mut'ah ay mut'ah an-nisa'. Dan seandainya dia mengambil pada pembahasan nikah dengan cara mut'ah, dia mengambil pendapat ahli Makkah yang membolehkan. Fa ba'dhum balaghahu al-ahadith allati ubihat fiha mut'ah an-nisa' fi fath Makkah. Sebagian ahli Makkah mereka sampai kepada mereka, mereka mengetahui bahwasanya di suatu waktu Rasul membolehkan melakukan mut'atun nisa ketika di Makkah. Walam yablughul ahadithul muharrima laha ila yaumil qiyamah. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya ada hadis yang mengharamkan mut'ah sampai hari kiamat. Huwa ma'dzurun lam tablughu. Yang berpendapat boleh tadi dia ma'zur karena tidak sampai padanya dalil. Lakin man balaghathu mimman jaa'a ba'dahum la ghair ma'zur. Adapun orang-orang setelah mereka yang dalil larangan tadi sampai kepada mereka, maka dia tidak diberikan udzur. Wa hadha amr la budda an yuntabaha lahu. Maka perkara ini harus diperhatikan. Qala Syekhul Islam fi majmu'il fatawa. Syekhul Islam berkata dalam majmu'ul fatawa al-mujallad as-sadis jilid yang ke-6 safhat 61 halaman 61. Idza ra'aita al-maqalat al-mukhti'ah, jika kamu melihat pendapat-pendapat yang keliru, qad sadarat min imamin qadimin faghtufirat lahu, yang mana pendapat-pendapat itu datang dari para ulama mutaqaddimin yang telah berlalu, li'adami, carilah udzur untuk nyampuni dia, li'adami bulughil hujjati lah, dikarenakan hujjah tidak sampai kepadanya, fala yughtafaru liman balaghathu alhujjah maghtufira lil awwal, maka tidak diberikan udzur atau ampunan maaf bagi orang yang sampai kepadanya hujjah atau dalil sebagaimana diberikan maaf pada orang terdahulu yang belum sampai kepada mereka dalil. Intabihu li hadha, perhatikan perkara ini. Qala li annahu ba'da dhalika qala ba'da kalamin tawil fa hadha aslun 'azimun fatadabbarhu fa innahu nafi'. Kata Syekhul Islam setelah ini beliau mengatakan, maka ini merupakan prinsip yang agung yang akan memberikan manfaat untukmu, maka perhatikanlah. وبهذا يرد على من يقول كما عذر الأئمة من تقدم من الأئمة فالذي يتتبع أقوالهم الآن يعذر. Dengan ucapan ini terdapat bantahan orang-orang, bagi orang-orang yang mereka mengatakan sebagaimana para ulama yang berpendapat keliru tadi diberikan uzur, maka kami yang mengikuti pendapat mereka walaupun keliru ya juga harus diberikan uzur. أو يقول كما عذرتم بعض علماء العصر أو من قبلهم في الثناء على بعض الجماعات وبعض أهل البدع والمبتدعة فاعذروا اليوم كذلك من يثني على الجماعات ويثني على أهل البدع ويتعاون معهم. Dan orang yang mereka mengatakan bahwasanya sebagaimana kalian memberikan udzur pada ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama sekarang yang mereka memuji atau merekomendasi sebagian ahlul bidah dan juga sebagian kelompok-kelompok pergerakan, maka kami yang juga memuji atau merekomendasi ahlul bidah atau kelompok-kelompok jemaat, maka berikan pula udzur bagi kami. Maka ucapan Syekhul Islam tadi membantah mereka. فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ يَقُولْ Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam, ini merupakan prinsip yang mulia. أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ مَنْ أَثْنَى وَمَدَحْ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنْ وَأَنْتَ تَعْرِفْ مِنْ حَالِ الْجَمَاعَاتِ وَالْأَشْخَاصِ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ هَذَا الْعَالِمِ. Kata beliau, ini merupakan prinsip yang mulia yang mana kita membedakan para ulama yang mereka belum jelas bagi mereka person-person atau kelompok-kelompok jemaat belum jelas bagi mereka kondisinya, kita bedakan dengan orang-orang yang kamu telah mengetahui kondisi person-person dari tokoh jemaat dan juga kelompok-kelompok pergerakan tersebut. Wa balaghata minal masa'i minal ahadithi wa hujajiha ما لم يبلغ ذلك الإمام المتقدم. Dan telah sampai kepadamu permasalahan-permasalahan ilmu dan juga hujjah-hujjahnya yang belum sampai kepada alim yang telah berlalu. وقد أيضا شرح هذا مرارا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. Dan Syekh Islam Ibn Taymiyah juga telah banyak menjelaskan perkara ini, demikian pula muridnya Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Wa anna al-imam al-mutaqaddim al-muttaba' wal-muqallad yakunu ma'dura, bahwa seorang ulama yang telah berlalu yang diikuti yang ditaklidi oleh orang setelahnya maka dia diberikan uzur. Wa anna al-muqallid lahu wal-muttaba' lahu ba'da bulugh al-adilla wal-hujjah ghair ma'dur. Adapun orang yang mengikuti ulama yang tergelincir tadi atau yang bertaklid kepada dia setelah sampai padanya hujjah, setelah sampai padanya, setelah jelas baginya permasalahan, maka dia tidak diberikan uzur. Fala yaqulu lak kama udhira al-imam fulan fa'dhurni. Maka tidak boleh dikatakan kepadamu sebagaimana kamu memberikan udzur kepada ulama fulan, maka berikan juga udzur kepadaku. Baik. هذا الأمر الأول الذي يهدم الإسلام وهو خطأ وخلل في أخذ العلم وهو اتباع زلة العالم. Maka ini perkara pertama yang menghancurkan Islam, yaitu kekeliruan dalam mengambil ketergelinciran seorang alim. أردت إخواني أن أحتج من الأثر فقط بقوله زلة العالم. Saya ingin menyebutkan satu dalil, satu hujjah saja dari athar dalam pembahasan ini. Lakin istitradan ra'aitu itmaman lil fa'idah an atahaddatha 'anil amrayn al akhirayn. Maka al-istitrad, istitrad itu maksudnya menyebutkan sesuatu karena ada kesesuaian, dan beliau akhirnya panjang karena beliau melihat ini sesuatu yang harus disempurnakan dengan al-istitrad tadi. Fathani mimma yahdimu al-islam jidalul munafiq bil kitab. Afwan, beliau mengatakan beliau sebenarnya cuma ingin membahas yang pertama saja, tetapi karena dua pembahasan setelahnya ini dia juga menyempurnakan pembahasan pertama, maka beliau melakukan istitrad, akan melanjutkan untuk menyebutkan dua pembahasan ini. Yang kedua, jidalul munafiq bil kitab, yang menghancurkan, termasuk yang menghancurkan agama Islam adalah perdebatannya seorang munafik yang dia mempelajari Al-Quran. Taqaddam ma'akum qabla yawmain fi mabhath al-iman, telah lewat bersama kalian pada pembahasan al-iman, inqisam an-nifaq ila i'tiqadi akbar wa 'amali asghar, bahwasanya kemunafikan itu terbagi menjadi dua, yaitu kemunafikan besar dan kemunafikan kecil. Wa anna ahla al-bid' kal khawarij dakhiluna fi an-nifaq al-'amali, dan bahwasanya ahlul bid'ah seperti khawarij dan selainnya, mereka masuk pada jenis kemunafikan kecil al-amali. Wa minhu wa min al-adilla al-wadhiha qawluhu sallallahu alaihi wasallam aktsaru munafiqi ummati qurra'uha yaqulun ma la yaf'alun wa yudhhirun ma la yubtinun, yani hadha al-maqsud. Naam. Dan Nabi, termasuk dalil yang sangat jelas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan munafik dari umatku adalah para pembaca Al-Quran, yaitu orang-orang yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka amalkan, atau mereka menampakkan perkara yang mereka mereka menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan. Wa hadhihi al-kalimatul 'umariyah taltaqi ma'al hadith an-nabawi al-mutaqaddim, dan ucapan Umar bin Khattab tadi bersambung atau berkesesuaian dengan hadis yang telah lewat. Halaku ummati fil kitab ay al-Qur'an, qalu kayfa ya Rasulullah, qala qaumun yaqra'una al-Qur'an yata'awwalunahu ala ghairi ma arada Allah. Yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kehancuran umat ini pada al-kitab, yaitu al-Qur'an. Maka Rasul ditanya, Rasul mengatakan itu orang yang mereka membaca Al-Quran dan mereka mentafsirkannya tidak seperti yang dimaukan oleh Allah. Wakadha hadith Aisyah al-muttafaq alaih fil muttabi'in lil-mutashabih min Al-Quran. Demikian pula ucapan Umar bin Khattab ini sesuai dengan hadith Aisyah tentang orang-orang yang mereka mengikuti ayat-ayat yang mutashabihat. Hadis di dalam Sahihain. Wa qad ruwiya an Umar nafsihi idha jadalakum ahlul ahwa'i bil-Quran فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنْ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالُ وُجُوهٍ. Dan juga Umar bin Khattab beliau berkata, jika para penghusung hawa nafsu mereka mendebati kalian dengan Al-Quran, maka jawablah mereka dengan sunnah, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Maka sesungguhnya Al-Quran itu di dalamnya ada ayat-ayat yang mempunyai makna lebih daripada satu. وَهَذَا فِيهِ التَّحْذِيرِ min al-istima' li shubahihim wa istidlalatihim, a'ni ahli al-bid'ah. Dan pada asar ini terdapat dalil tahdir, diperingatkan dari mendengar kepada ahlul bid'ah dan juga mendengar syubhat-syubhat mereka. Al-thalitha qawluhu wa hukmul a'immah al-mudillin. Yang ketiga, ucapan Umar ibn Khattab termasuk yang menghancurkan Islam adalah hukumnya para imam-imam yang menyesatkan. Idza huna al-a'imma al-mudhillin ay al-hukam, para imam yang menyesatkan di sini yaitu para penguasa, alladzina yukhalifuna al-kitab wa as-sunnah, yaitu penguasa yang mereka menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa hadha yaltaqi ma'a al-hadith al-akhar fi sahih al-Bukhari. Ucapan Umar bin Khattab ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Sahih Bukhari. من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaku ummati ala aidi ughailimatin min Quraisy, ay umara sigar as-sin, bahwasanya kehancuran umatku ini berada di tangan para remaja dari orang-orang Quraisy, yaitu para penguasa yang masih sangat-sangat muda. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ومع إخباره صلى الله عليه وسلم أن هلاك أمته على أيديهم. بركات الإمام الحافظ dalam Fathul Bari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya kehancuran umat ini pada penguasa-penguasa yang muda dari kalangan Quraisy. إلا أنه حرم الخروج عليهم ونهى عنه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan itu beliau tetap melarang kita memberontak terhadap penguasa-penguasa tersebut. Li'anna fil khuruj 'alayhim ihlakan lil ummah ashadd wa a'zam. Karena memberontak terhadap penguasa itu padanya ada kehancuran umat yang lebih parah. Wa man nabara fit ta'rikh al-islami, dan barang siapa yang dia mempelajari sejarah-sejarah Islam, wajada anna انتشار البدع والضلالات, dia mendapati bahwasanya tersebarnya bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan, وخفاء السنن وغربتها, dan terasingnya sunnah dan tersembunyinya sunnah, كان على ايدي ائمه مضلين وحكام منحرفين عن السنه, itu terjadi di tangan para penguasa-penguasa yang menyesatkan. وقد قال الإمام عبد الرحمن بن بهدي لأبناء بعض الأمراء الخلفاء, dan telah berkata الإمام عبد الرحمن بن مهدي tentang sebagian khalifah-khalifah, وكان يحضر مجلسه ودرسه, هذا الابن ابن الخليفة كان يحضر درسه, berkata الإمام عبد الرحمن بن مهدي kepada sebagian anak-anak penguasa yang hadir di majlisnya Ibnu Mahdi, ana akhtasar al-qissah, wa kana qad balaghahu anhu bid'ah, bahwasanya Ibnu Mahdi ini mengetahui bahwasanya anak penguasa tadi atau pangeran tadi dia telah dirasuki dengan sebagian bid'ah. Fa akhadahu Ibnu Mahdi wahdahu wa khalabih, maka Ibnu Mahdi mengambil atau mengajak pangeran tadi dan bersendirian dengannya. وقال له يا ابن اخي او ايها الامير ما شيء بلغني عنك, maka Ibnu Mahdi berkata, wahai pangeran atau wahai anak atau wahai ponakanku, apa yang ada padamu yang telah sampai kepadaku. وكان صادقا هذا الامير يظن ان ما قاله هو دين الله, dan pangeran tadi dia meyakini bahwasanya apa yang telah merasuki dirinya berupa bidah tadi itu adalah agama Allah, maka dia jujur. Qala na'am ma balagaka sahihun wa ana aqulu kadha wa kadha, maka dia berkata kepada Ibnu Mahdi, na'am yang sampai kepadamu itu benar, saya berkata begini dan begitu. Qala ya ibna akhi innal bid'a la tazalu mayyitatan khafiyyah hatta ya'khudhaha amthalukum fayanshuraha fin nas, kata Ibnu Mahdi, wahai anakku, sesungguhnya kebid'aan itu masih di dalam, masih mati atau tidak tersebar sampai diambil oleh orang-orang seperti kalian, kemudian kalian atau mereka menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Kaifa zaharat al-jahmiyah wal mu'tazilah 'ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bi sabab al-ma'mun, bagaimana pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah itu bisa tersebar di tengah-tengah umat kecuali dengan perbuatannya Ma'mun, wa tamkinihi lahum wa qatlihi al-a'imma min ajli aqidatihim, dan dikarenakan Al-Ma'mun memberikan jabatan posisi-posisi penting bagi Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah, sebaliknya dia menyiksa dan membunuh sebagian ulama sunnah, wa tarjamatihi bi kutub al-Yunan wal falasifa al-mudammira lil aqaid wal adyan, dan disebabkan karena Al-Ma'mun ini memerintahkan untuk menterjemahkan tulisan-tulisan Al-Falasifah dan orang-orang Yunan yang di dalamnya dengannya dihancurkan Al-Islam. فَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي الْأُمَّةِ مِنْ فُرْقَةٍ وَانْحِرَافٍ عَنِ السُّنَّةِ وَبَلَاءٍ فَهُوَ عَلَى يَدَيْهِ وَمِنْ أَسْبَابِهِ, maka penyimpangan yang terjadi di tengah umat dan juga perpecahan yang terjadi di tengah umat dan kehancuran umat ini disebabkan karena perbuatan Ma'mun. Wa hakadha kana biladul maghrib al-islami sunniyan salafiyan athariyah. Dan demikian pula dahulu negeri bilad al-maghribul arabi, maghribul arabi itu maksudnya zaman sekarang kayak Jazair, Mauritania, Tunis dan seterusnya, ila Spanya landulu, sampai di Spanya Spanyol, no, dahulunya semua di atas madhab sunniyah salafiyah. Wa yujad afrad ala al-aqidah al-ash'ariyah. Dan ditemukan di tengah-tengah masyarakat mereka ada individu-individu yang terbatas yang mereka mempunyai pemikiran Asy'ariyah. Hatta qama ra'sud dalalah Ibn Tumart. Sampai berdiri seorang tokoh kesesatan yang namanya Ibn Tumart. Alladhi ansha'a dawlatan sammaha al-muwahhidin. Yang dia mengasaskan, membangun sebuah negara yang dia namakan negara al-muwahhidin. Fafarad al-aqidah al-Asy'ariyah bil-hadid wan-nar. Maka dia mengharuskan rakyatnya untuk mengambil pemikiran Asy'ariyah. Dia gunakan pedang dan besi dan juga harta. Wa qatala kullal ulama alladhina yukhalifunahu fi dhalik aw yukhalifunahu fi da'wah annahu al-mahdi. Dan dia membunuh semua ulama yang menyelisihi dia, yang menentang dia, yang menentang dia pada klaim dia bahwasanya dia adalah Mahdi. Wa bisababi dalalihi wa zulmihi انتشرت الأشعرية في تلك البلاد وفي أتباع مذهب الإمام مالك. Dan disebabkan dengan perbuatan dia tadi, maka tersebarlah pemikiran-pemikiran Asy'ariyah di negeri-negeri Maghrib Al-Arabi dan juga tersebar di tengah-tengah pengikut mazhab Al-Imam Malik. وإلا فكان أتباع مالك على عقيدته السلفية. Jika tidak, maka para pengikut madhab al-Imam Malik dahulu mereka berada di atas akidahnya Imam Malik, yaitu akidah Salafiyah. Fahadihi bid'atu at-ta'til lis-sifat wa bid'atu at-tasawuf qamat ala aidi ad-duwal. Maka inilah bid'ah ta'til Jahmiyah dan Mu'tazilah dan juga bid'ah tasawuf ini bisa tersebar melalui tangan-tangan penguasa-penguasa ini. Wa ma hasala li syekh al-Islam wa talamidatihi masyhur. Dan apa yang menimpa Syekhul Islam dan murid-murid Syekhul Islam ini masyhur, dikenal kisah-kisahnya. Wa qad dzakara Ibnu Hajar fi kitabihi Ad-Durarul Kamina. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menyebutkan dalam kitabnya Ad-Durarul Kamina, anna fi ba'da maut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya setelah meninggalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kana hukamu a'immati ad-dhalalah, bahwa dahulu setelah meninggalnya Syekhul Islam, para penguasa-penguasa yang mereka di atas kesesatan, asdaru qararan wa nudiya bihi fi jami'i Dimashq, mereka mengeluarkan sebuah keputusan dan keputusan itu diumumkan di semua masjid-masjid di Dimashq, anna kull man i'taqad 'aqidat Ibn Taymiyyah faqad halla damuhu wa maluhu hanbaliyan kana aw ghair hanbali. Barang siapa yang mana surat keputusan tersebut di dalamnya, barang siapa yang dia meyakini keyakinan seperti keyakinannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, maka telah halal darahnya dan hartanya, apakah orang itu bermadhab Hambali atau tidak bermadhab Hambali. Fa'adhiha fa'atani bid'atan, bid'atul aqaid al-kalamiyya wa bid'atul tasawuf al-amaliyya. Maka dua bid'ah ini, bid'ah ahlul kalam Jahmiyah dan Mu'tazilah ataukah bid'ah tasawuf, كان انتشارها وقوتها بسبب الدول والأئمة المضلين. Sebab tersebarnya dengan kuat itu disebabkan karena negara-negara ini dan para penguasa-penguasa yang menyesatkan. والبدعة الثالثة. Dan bid'ah yang ketiga. بدعة التعصب المذهبي. Yaitu bid'ah fanatisme madhab. وبقاء المذاهب الأربعة. Dan apa bid'ah dipertahankannya empat madhab. Wa muharabat man taba'a ad-dalil wa lam yadkhul fil madahib. Dan orang-orang fanatisme ini mereka memerangi atau memusuhi semua orang-orang yang mengikuti dalil-dalil dan tidak mau kembali kepada pendapat madhab. Wa ittihami a'immatis sunnah al-muttabi'ina laha bi annahum zanadiqah. Dan mereka menghukumi para ulama sunnah yang mengikuti sunnah yang tidak mau kembali kepada pendapat madhab sebagai orang-orang zindik. Wa qatlihim wa sajnihim wa man'ihim min at-ta'lim. Dan mereka menghukumi mereka untuk dibunuh, dipenjara dan dilarang dari mengajar. لماذا لأنهم لا يتعصبون للمذاهب الأربعة. Kenapa? Karena mereka tidak fanatisme kepada empat madhab. ويعملون بوصايا أئمة المذاهب أنفسهم باتباع السنة. Dan dikarenakan mereka mengamalkan wasiat-wasiat daripada imam madhab itu sendiri, yaitu mereka merupakan para ulama sunnah. فكانت كل دولة تقوم تنصر مذهبها. Maka dahulu setiap negara itu berdiri menolong setiap madhab yang dia yakini. Wa ashaddu wa aktharu madhhabin hakama fi ad-duwal huwa madhhab ahli ar-ra'y al-hanafiyyah. Dan ketika itu madhab yang paling berkuasa penguasanya di berbagai negara Islam ketika itu adalah madhab ahli ar-ra'y, madhab al-hanafiyyah. Fahum al-qudat min ahdi ad-dawla al-abbasiyyah. Mereka menjadi hakim-hakim sejak daulah Abbasiyah. ثم كذلك في دولة المماليك. Kemudian dalam pemerintahan yang diistilahkan pemerintahan Mamalik. ثم في دولة العثمانيين 626 سنة. Kemudian juga pada daulah dinasti Al-Utsmaniyah selama 626 tahun lamanya. فلما يقول لك المذهبي. Maka tatkala orang fanatisme madhab ini berkata kepadamu, innal ummata qad ajma'at min qurun ala hadhihi al-madhahib al-arba'ah. Bahwasanya umat ini telah sepakat dari beberapa kurun yang lalu bahwasanya madhab ini diikuti. Qul lahu innama ajma'at bis-suyuf wal-hadid wan-nar. Aina al-ilm? Maka katakan kepada mereka umat itu, perkataanmu sesungguhnya mereka sepakat dengan pedang dan juga dengan besi, mana ilmu yang mereka. ومما ثبتوا به المذهبية. Dan dengan termasuk dengan cara yang dengannya mereka mengukuhkan المذهبية. الأوقاف على أصحاب المذهب. Yaitu mereka memberikan wakaf atau urusan wakaf itu kepada orang-orang yang fanatisme madhab. فكل حاكم يجعل هو وأنصاره أوقافا لمن تبع مذهبه. Maka dahulu penguasa-penguasa dahulu mereka menjadikan benda-benda atau hal-hal yang diwakafkan itu kepada orang-orang yang satu madhab dengannya. Warawatib. Dan juga mereka memberikan kepada mereka gaji-gaji per bulan. Wawadha'if fil hukumah. Dan juga jabatan-jabatan pada pemerintahan. Fatajid al-wahid yakunu syafi'iyan as-sabah. Maka akhirnya kamu mendapati ada orang di waktu pagi dia bermadhab Syafi'i. Fayakunu fi baladin la yujad awqaf lisyafi'iyah. Maka di satu tempat tidak ada wakaf untuk Syafi'iyah. Wala rawatib syahriyah. Maka tidak ada gaji untuk madhab Syafi'iyah. Fayati al-maghrib yaqul khalas ana hanafi. Akhirnya di waktu maghrib dia berkata tadi yang tadi bermadhab Syafi'i, sudah saya menjadi madhab Hanafi. Lianna al-qadha' wa imamat al-masajid wal-rawatib indahum. Karena pengadilan-pengadilan dan juga masjid-masjid imam-imamnya harus dengan harus bermadhab Hanafi. Wa karrasu hadha hatta wasalu ila al-haram. Dan mereka terus-menerus melakukan yang demikian sampai mereka menguasai Masjidil Haram. Wa kana fil Masjidil Haram arba' maharib li arba' madhahib. Dan dahulu di Masjidil Haram itu ada empat mihrab bagi setiap imam dari empat madhab. Fi Ka'batillah wa Haramillah. Di dalam Ka'bah, di tengah-tengah Ka'bah dan Haramillahi Azza wa Jal. Bid'atun mal'unatun khabithatun syaitaniyah. Bid'ah yang tercela, yang sangat busuk, dan ini merupakan bid'ah syaitaniyah. Istankaraha adad minal ulama'i walam yastati'u taghiraha. Sebagian ulama mengingkarinya tetapi mereka tidak mampu merubahnya. Hatta ja'a ahdul imamil mujaddidi Abdul Aziz Al Su'ud faqadha ala hadihil bid'ah mal'unah. Sampai datang penguasa yang di atas sunnah yaitu Abdul Aziz bin Abdurrahman, maka beliau menghilangkan kebid'ahan ini. Farahimahullah wa jazahullahu anil islami wa ahlihi khaira. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah membalas kebaikan beliau dari umat ini. Tuqamus salat kanat fil haram arba' marrat. Dahulu solat itu ditegakkan empat kali di Masjidil Haram. Yatanadawun fi sahnil haram wal mataf. Mereka sering memanggil di pelataran haram dan di sekitar tempat bertawaf. Surah Syafi'iyah. Salatkum al-an adzan. Yallah bersurah. Yuruhuni sallun. Mereka mengatakan, ayy mazhab Syafi'i kesini, kesini. Suratnya di sebelah sini. Hada ja'a min al-Hind wulla min Turkiya Hanafi. Qalana salabadu syuwayah. Maka nah, orang yang datang dari India atau dari Turki, dia mengatakan, saya Hanafi, nanti saya sholat setelah ini. Salah Hanafi, Hanafi, hinak, hinak, salah Hanafi, hinak. Yadabun. Ada yang memanggil yang bermadhab Hanafi, sholatnya sebelah sana, sebelah sana. A'udhu billahi min balalil qulubi, min zaygil qulub wa balalil uqul. Kita berlindung kepada Allah dari penyimpangan hati dan kesesatan akal. Wa idha dakhala mu'tamirun wajada jama'ah fasalla. Dan jika seorang yang melakukan umrah, dia masuk, dia mendapati ada sekelompok orang solat dan dia solat bersama mereka. Wajah min baladin yaqoolullah anta syafi'i. La ya'rif syafi'i wala ghairah. Dia datang dari negeri yang orang mengatakan dia syafi'i. Dia tidak tahu syafi'i atau yang lainnya. Ba'd man taha min as-salah. Setelah dia selesai solat, qalu lahu anta lasta hanafi. A'id salatak hunak ma'a syafi'iyah. Maka dikatakan kepada dia, kamu madhabnya bukan Hanafi. Ulang lagi salatmu bersama madhab Syafi'iyah di sebelah sana. Fadhahab yusalli marra ukhra. Akhirnya dia salat, dia ulang lagi salatnya. Man yaqul anna hadha min dinillah. Siapa yang mau mengatakan ini termasuk dari agama Islam? Hadha hudimal Islam bihukmil a'immal mudillin. Dengan cara seperti inilah Islam ini dihancurkan dengan kekuasaan dan keputusan para penguasa yang menyesatkan. Fatarikhul alam al-islami wa duwalih yu'akkid sidqa hadhihi al-kalima min Umar wa radhiyallahu anhu wa huwa al-muhaddath al-mulham. Maka sejarah kalima min Umar, ma'am. Maka sejarah Islam dan kaum muslimin dan juga para penguasa dan negara-negara mereka membuktikan kebenaran apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Wa hadha min athari qawlihi sallallahu alaihi wasallam innal haqq la yantiqu ala lisan Umar. Dan ini termasuk athar bekas dari apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Umar bin Khattab, bahwasanya kebenaran itu berbunyi di atas lidahnya Umar bin Khattab. Idzan dzakarna amrayn mimma yahdharuhu al-muttabi'u limanhaj as-salaf. Maka kami telah menyebutkan dua perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang mengikuti manhaj salaf. Ittiba'ul mutasyabih wa ittiba'u zallatil 'alim. Yang pertama mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, yang kedua mengikuti ketergelinciran seorang alim. Sawa'an raja'a 'anha al-'alim. Apakah alim tersebut dia rujuk dari pendapatnya? Fayulabbisuna 'ala an-nas bikalamihi al-qadim. Maka orang-orang tadi tetap mereka melakukan talbis kepada manusia dengan tetap berpegang dengan pendapat yang pertama. Aw lam yatabayyan lahu hatta mata 'ala ma huwa 'alaihi. Atau apakah alim tersebut belum jelas baginya sampai dia tetap meninggal di atas pendapat lamanya? Isya naqif bil adhan. Kam baqi li shalah? Berapa menit lagi adhan? 5 دقائق 15 خلوا الإخوة يتوضؤون. نتوقف إلى الأذان حتى أنا نتوقف إلى الأذان وإن شاء الله عز وجل بين الأذان والإقامة أكمل آخر ما عندي في باب من منهج السلف في باب العلم، وأما بقية الاعتقاد لعلنا نأخذه العصر والمغرب والعشاء إن شاء الله. Kata beliau, nanti kita serahat sampai adhan. Setelah antara adhan dan iqamah ada tinggal sedikit yang mau beliau selesaikan. Adapun i'tiqad Ali al-Madini nanti dilanjutkan pada ba'dal asr sama ba'dal maghrib. Khalas. Ba'dal isya. Tafadhal. Istirahat dan persiapan untuk salat. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب اليوم موجي الله عز وجل kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kemudian beliau berkata أما بعد. لم نكمل التعليق على كلام الإمام يحيى بن سعيد القطان. Kita belum menyelesaikan تعليق catatan terhadap ucapan al-Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan fi at-tahdhir من تتبع زلات العلماء والمذاهب. Yaitu tahdzir, memperingatkan dari mengikuti atau mencari ketergelinciran-ketergelinciran para ulama pada pendapat mereka. Wal akhdh biha wa tark ad-dalil as-sahih. Kemudian mengambilnya dan meninggalkan dalil as-sahih. Qala al-Imam Ahmad, الإمام أحمد بركاته، سمعت يحيى بن سعيد القطان، سيمن دنقر يحيى بن سعيد القطان يقول قليه بركاته، لو أن رجلا عمل بكل رخصة، kalau seandainya seseorang dia mengambil semua keringanan-keringanan para ulama, maksudnya ketergelinciran mereka. بقول أهل الكوفة في النبيذ، pada pembahasan nabid, minuman keras, dia mengambil pendapat ahlul kufa. Wa ahlil madinah fis sama' anil ghina. Dan dia mengambil pendapat sebagian ulama Madinah pada hukum mendengar musik. Wa ahli Makkah fil mut'ah kama taqaddam. Dan dia mengambil pendapat ahli Makkah pada pembahasan nikah mut'ah. Kana bihi fasiqa. Maka dia dengan perbuatan tersebut menjadi seorang fasik. Wa qala ghayruhu min al a'immah. Dan berkata selain beliau dari kalangan ulama, innaka idza tatabba'ta wa akhadhta bi kulli zallati al madahib wal fuqaha, jika kamu mencari-cari dan mengambil semua pendapat yang di situ tergelincir padanya ahlul madhab dan fuqaha, ijtama'a fika asy-syarr kulluh, maka akan terkumpul padamu semua keburukan. Huna yaqulu qa'il, di sini berkata, mungkin ada orang yang berkata, كيف تفسق من أخذ بزلة العالم وأنت لا تفسق العالم المتقدم. Bagaimana kamu menghukumi orang yang mengambil pendapat atau ketergelinciran seorang alim, kamu hukumi dia fasik, sedangkan alim yang berpendapat itu kamu tidak mengatakan dia fasik. الجواب على هذا قد تقدم. Maka jawaban terhadap ucapan seperti ini sudah lewat. بأن من كلام شيخ الإسلام في الأصل العظيم. Dan diantaranya ucapan Syekhul Islam pada prinsip yang mulia. في الفرق بين المقالة المخطئة إذا صدرت من إمام قديم لم تبلغ الحجة. Yaitu dalam membedakan pendapat yang keliru yang datang dari seorang ulama yang telah berlalu belum sampai padanya hujjah. فيغتفر له ذلك ما لا يغتفر لمن بلغته الحجة وأصر على المقالة. Maka alim yang telah berlalu diberikan udzur, dimaafkan, dan tidak dimaafkan orang yang bersikeras mengambil pendapat tersebut setelah jelas baginya al-hujjah. وقد روى الإمام الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق. Dan Al-Imam Al-Kawsad telah meriwayatkan dalam masailnya dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Ishaq. Qissatan ilmiyatan wa hiwariyatan muhimma. Sebuah kisah yang menunjukkan ilmu dan juga sebuah diskusi ilmu. Yang penting kisahnya. Waqa'at bain al-imam Abdullah ibn al-Mubarak. Yang mana diskusi itu terjadi antara Al-Imam Abdullah ibn Mubarak wa ba'd ahli ar-ra'i al-muta'assibin liman zalla min fuqaha' al-Kufah, dengan sebagian ahli ra'i yang mereka itu muta'assib, fanatisme terhadap para pemikir madhab dari kalangan ahli al-Kufah. Fa dzakara lahum al-ahadith al-warida fi tahrim al-muskir min an-nabidh. Maka Abdullah bin Mubarak menyebutkan kepada mereka hadis-hadis yang mengharamkan minuman yang memabukkan. Wa anna ma askara katsiruhu fa qalilu haram. Maka minuman yang ketika diminum banyak itu memabukkan, maka yang sedikitnya walaupun tidak memabukkan tetap hukumnya haram. Fa madza raddu alaihi. Maka dengarlah bagaimana mereka menjawab kepada Abdullah bin Mubarak. Bima yaruddul muta'assibuna ila al-yawm. Mereka menjawab dengan jawaban yang digunakan oleh orang-orang yang fanatisme madhab sampai di hari kita ini. Wa in ikhtalafat al-alfaz fal-ma'na wat-tariqa wahida. Walaupun ibarat ungkapan mereka itu berbeda tapi maknanya satu. Qalu lahu ya ibn al-Mubarak. Mereka berkata, wahai Abdullah ibn Mubarak, hal taqul inna fulanan wa fulanan wa fulanan wa sammau lahu khiyaran min ulama'il kufah. Mereka mengatakan, wahai Abdullah ibn Mubarak, apakah kamu mengatakan bahwa fulan, fulan, fulan, mereka menyebutkan nama dari beberapa ulama ahli Kufah. Wa kanu yashrabuna dhalik. Para ulama itu dahulu mereka minum nabid. Fahal matu wal muskiru fi butunihim wa hum usatun lillah. Apakah kamu mengatakan bahwasanya mereka meninggal dalam keadaan khomer-khomer tadi berada di dalam perut mereka, apakah mereka bermaksiat kepada Allah? Qala ibn al-Mubarak. Maka Abdullah ibn Mubarak menjawab, intabih li hadzal jawab jayyidan. Maka perhatikan dengan baik jawaban ini. Qala 'inda dhikri al-Hijaj da'u tasmiyat ar-rijal. Kata Abdullah bin Mubarak, kalau kamu ingin berdiskusi dengan hujjah, maka tinggalkan, jangan menyebut nama para tokoh. 'Indakum hujjah min as-sunnah hatuha, da'u tasmiyat ar-rijal. Kalau kalian punya hujjah dari hadis, sebutkan dan jangan sebutkan nama-nama tokoh. Thumma 'akasa 'alaihimul amr. Kemudian Abdullah bin Mubarak membalikkan permasalahan itu kepada mereka. Qala antum taqulun bisunnah fi tahrim as-sarf, riba as-sarf. Kalian mengambil pendapat dalam pembahasan menukar mata uang itu dengan pendapat yang mencocoki sunnah. Annaka idza sarafta adh-dhahab bidh-dhahab aw bil-fiddah la budda min at-taqabud. Maksudnya kamu ketika menukar emas dengan emas atau perak dengan perak itu harus kontan cash di majlis yang sama. Wa la yajuzu at-tafadul baina an-naw'il wahid, dhahab bi dhahab wa fidda bi fidda. Dan tidak boleh ada selisih timbangan pada jenis yang sama, emas dengan emas atau perak dengan perak. Wa hadha yusamma riba al-fadl. Ini yang disilahkan dalam fikih riba al-fadl, ada selisih. Wa an-naw' ath-thani riba an-nasi'ah wa huwa at-ta'khir. Ada riba yang kedua yang diistilahkan dalam fikih riba nasiyah, yaitu menukar tapi menukarnya sekarang memberi, nanti yang lawannya itu beberapa hari setelah itu. An taqribahu mablaghan thumma kullama jaa maw'id lam yusaddid yuzadu 'alayh. Itu kamu memberikan kepadanya pinjaman, kemudian ketika datang tempo dia tidak membayar, nanti dia menambah. Aw tuqribahu mablaghan halan wa tatlub an yusaddidaka huwa yaqdiyakahu ajilan biziyadah. Atau kamu memberikan dia sejumlah uang dan nanti ketika dia ingin membayarnya, melunasinya, dia melunasi dengan ada tambahan. Kana ba'd fuqaha'i Makkah, dahulu sebagian ahli fikih dari kalangan ulama Makkah, ala ar-ra'yi al-qadim li Ibnu Abbas, mereka mengambil pendapat Ibnu Abbas yang lama. Kana la yara ar-riba illa riba an-nasi'a faqat. Dahulu Ibnu Abbas beliau tidak berpendapat adanya riba kecuali pada riba an-nasi'ah. Wa yufti bi jawaz al-fadl, riba al-fadl. Dan beliau berpendapat bahwa riba fadl yang selisih timbangan atau selisih jumlah tadi dibolehkan oleh beliau. Li'annahu lam yablughu al-hadith 'an an-nahy 'an riba al-fadl. Karena ketika itu Ibnu Abbas belum sampai padanya dalil tentang larangan dari riba al-fadl. Wa balaghahu al-hadith fi riba an-nasi'ah. Namun yang sampai kepadanya hanya hadis tentang riba an-nasi'ah. Wa huwa ar-riba al-ma'ruf aydan 'inda ahli al-jahiliyah. Riba an-nasi'ah ini riba yang dia masyhur di kalangan orang-orang jahiliyah. Hatta laqiyahu akhuhu Abu Sa'id al-Khudri. Sampai datang menemui Ibnu Abbas saudaranya Abu Sa'id al-Khudri. Qala ya ibn Abbas. Maka Ibnu Abu Sa'id mengatakan, wahai Ibnu Abbas, ila mata wa anta tukilu an-nas al-haram wa tuftihim. Sampai kapan kamu memberikan makan manusia perkara haram dan kamu berfatwa dengan fatwa ini? Qala kayf ana sami'tu al-Fadl aw Usamah bin Zaid yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la riba illa riba an-nasi'ah aw ar-riba riba an-nasi'ah. Kata Ibnu Abbas, bagaimana saya mendengar Al-Fadl Ibn Abbas dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada riba kecuali pada riba yang namanya riba an-nasi'ah. Qala Abu Sa'id wa ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul الذهب بالذهب والورق بالورق إلى آخر الحديث. Kata Abu Sa'id, dan saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkatakan, jual beli antara emas dengan emas, perak dengan perak, sampai setelah akhir daripada hadis. Mithlan bi mithlin yadan bi yad. Harus satu timbangan dan kontan di tempat yang sama. Faman zada aw istazad faqad arba. Maka barang siapa yang dia membuat membayar dengan menukar dengan ada selisih atau dia meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Wa idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kayfa syi'tum. Adapun jika berbeda jenis-jenis barang-barang tadi, maka terserah kalian. Idza kana yadan bi yad. Kalau jual beli atau tukar menukarnya kontan di tempat yang sama. Faqala ibnu Abbas, jazakallahu anni khaira. Maka Abdullah bin Abbas ketika mendengar hadis Abu Sa'id, kata beliau, semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Ahyaitani ahyakallah. Semoga Allah, kamu telah menghidupkan saya, semoga Allah menghidupkanmu. Lam asma' bihadhal hadith illa sa'ah. Saya belum pernah mendengar hadis ini kecuali saat ini. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka saya berminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Wa ushiduka anni qad raja'tu. Dan saya jadikan kamu sebagai saksi bahwasanya saya telah rujuk dari pendapat yang lama. Baqiya unasun min at-tabi'in wa atba'it tabi'in. Ada sebagian orang dari kalangan tabi'in dan kalangan atba'ut tabi'in. Sami'u al-hadith al-awwal fi an-nasi'ah. Mereka mendengar hadis yang pertama dalam riba nasi'ah. Wa balaghahumul qawlul awwal libni Abbas wa lam yablughum taraju'u. Dan sampai kepada mereka pendapat pertama dari Abdullah ibn Abbas, dan mereka tidak mengetahui bahwasanya dia telah rujuk dari pendapat pertamanya. Fastamarru yaqulun bihadzal qawl. Maka mereka terus berpendapat dengan pendapat itu. Fabnul Mubarak yas'alu hadha al-muta'assib li ahli ar-ra'i min al-Kufah. Maka Ibnu Abbas beliau bertanya membalikan perkara kepada yang mengikuti mazhab Ahlul Ra'i, mazhab Hanafiyah. Wa qala lahu anta taqul bi riba al-fadl wa hadha sawab. Kata Abdullah bin Mubarak, kamu mengharamkan riba fadl dan ini pendapat benar. Walakin ma taqul fi ulama'i Makkah mithl fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Hal taqul annahum matu wa qad akalu ar-riba wa harabu Allah wa rasulahu? Bagaimana pendapatmu tentang ulama Makkah fulan dan fulan yang mereka telah meninggal dalam keadaan mereka makan riba dan mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya? Kama turid an tulzimani bihadha litaqlidika liman khalafa alhadith. Sebagaimana kamu mengharuskan saya untuk menghukumi orang-orang yang menyelisih hadis dan mengambil pendapat yang keliru tadi? Fa idza ja'at alhijaj almuhajjah fatruku tasmiyat ar-rijal. Maka berkata Abdullah bin Abbas, jika kamu ingin berdiskusi atau berdebat, maka jangan sebut nama-nama tokoh. Hadhihi at-tariqa al-mu'wajja fi an-niqash mawjuda ila al-yawm. Metode diskusi yang bengkok, yang menyimpang seperti ini sampai sekarang ini ada. Tadhkur lahu al-ahadith al-mutawatirah. Kamu menyebutkan kepadanya hadis-hadis yang mutawatir. La hadithan wahidan wala thnain wala thalatha. Kamu tidak menyebutkan satu hadis atau dua hadis atau tiga hadis. Ala tahrimil khuruji ala wulati amril muslimin wa in zalamu wa fasaqu. Bahkan kamu menyebutkan hadis mutawatir tentang pengharaman memberontak terhadap penguasa muslim walaupun mereka zalim. Sawa'an kana fisquhum bil bid'ah aw fisquhum bil ma'asi wal dhulm. Apakah kedzaliman mereka atau kefasikan mereka itu dengan maksiat ataukah dengan bid'ah dan kedzaliman? Wa taqaddama lakum 'inda syarh hukm al a'imma al mudhillin. Dan telah lewat syarah pada keputusan atau keputusan para penguasa yang menyesatkan. Wa anna ma'a dhalika kullihi, bahwasanya bersama yang demikian itu, fa'immatus sunnah fi tilka ad-duwal 'ala ikhtilaf al-qurun. Para ulama sunnah pada negara-negara tersebut dengan perbedaan waktu-waktu dan masa mereka. Lazimu as-sunnah, mereka tetap berpegang dengan as-sunnah. Was-sam' wa at-ta'ah fil ma'ruf, mereka mendengar dan taat pada kebaikan. Wad-du'a, dan mereka berdoa. والدعوة إلى السنة حسب وسعهم، dan mereka mengajak manusia kepada sunnah sesuai kemampuan mereka. Walam yukaffiru tilka al-a'immah tilka ad-duwal wal-a'immah al-mudhillin. Mereka tidak mengkafirkan negara-negara tersebut dan juga tidak mengkafirkan para penguasa yang menyesatkan tadi. Walam yakhruju alaihim. Dan mereka tidak memberontak terhadap penguasa tersebut. Min ahd al-Imam Ahmad fi ahd al-Ma'mun ila ahd Ibn Taymiyyah ila man ba'da. Sejak zaman Al-Imam Ahmad pada masa pemerintahan Al-Ma'mun sampai pada masa Ibn Taymiyyah dan setelah beliau. Baik. Tadhkuru lahu al-ahadith al-mutawatirah fi haqq as-sultan wal-hakim. Kamu menyebutkan kepadanya hadis-hadis mutawatir tentang tidak bolehnya memberontak terhadap penguasa. Famadha yujibuk? Maka bagaimana dia akan menjawabmu? Lakinna fulanan min al-ulama qad kharaj. Dia mengatakan, tapi ada para ulama yang telah memberontak. Wa fulanan min al-ulama takallam fil hakim al-fulani. Dan ada fulan dari kalangan ulama mencela penguasa fulan. Wa fulan min al-mashayikh takallama 'alaniyatan 'ala al-hukam. Dan ada fulan dari kalangan masyayikh kita, dia mencela terang-terangan seorang beberapa penguasa. Law kana lidzalika al-'alim aw al-imam mutaqaddim aw mu'asir 'udr fa anta la 'udra lak. Maka dikatakan kepadanya, kalau seandainya ulama mutaqaddimin dan ulama muasir mereka punya udzur, diberikan udzur, sedangkan kamu ini kita tidak akan memberikan udzur. Walau kana fil mas'ala hadithan wahidan sahihan faqat. Kalau seandainya dalam permasalahan itu ada satu hadis saja yang sahih, la mu'arid lah, tidak ada dalil yang lain yang menentangnya. Wa qad khalafahu aktsarul ulama alladhina lam yablughuhum. Dan satu hadis tadi yang sahih walaupun telah diselisihi oleh para ulama yang mana hadis itu belum sampai kepada mereka, lakana alwajib walfard ala kull man balagahu alhadith wa alima sihhatahu al'amal bilhadith. Maka yang wajib bagi setiap orang yang telah mengetahui hadis tersebut dan sampai kepadanya agar dia beramal dengan hadis. Wa la yajuzu lahu tarku alhadith as-sahih alladhi la yu'aridu shay' min ajli qawli al-ulama walau kanu al-aktharin. Dan tidak boleh baginya meninggalkan hadis tersebut yang sahih dikarenakan pendapat fulan. Wa ulaika al-ulama ma'dhurun idh lam yablughhum ad-dalil wa anta ghair ma'dhur. Dan para ulama tersebut mereka diberikan udzur karena belum sampai kepada mereka dalil, sedangkan kamu tidak diberikan udzur karena telah sampai kepadamu dalil. فكيف والمسائل فيها أحاديث كثيرة. Maka bagaimana jika pada permasalahan itu terdapat hadis-hadis yang banyak. وآثار كثيرة عن الصحابة والسلف. Dan juga asar-asar yang banyak dari para salaf dan para sahabat. في الواجب في حق ولاة الأمور. Pada kewajiban dalam hak-hak penguasa. والواجب في حق fi muamalah ahli al-ahwa' wal bid'ah. Dan yang wajib dalam menyikapi para pengusung hawa nafsu dan bid'ah. Wal wajib fi muamalah ahli sunnah. Dan yang datang dalam bagaimana menyikapi ahli sunnah. Wa tariqati at-ta'allum wa ghairi dhalik. Dan yang datang menjelaskan tentang metode belajar dan yang lainnya. Wa li hadha kana as-salaf mujmi'in. Oleh karena itu para salaf dahulu mereka telah bersepakat. Annahu la yajuzu al-ihtijaj bil khilaf. Bahwasanya kita tidak boleh menjadikan masalah perselisihan atau adanya perselisihan sebagai alasan atau hujjah. Wa la yuj'alu al-khilaf wal ikhtilaf hujjah 'ala as-sunnah. Dan tidak boleh adanya perselisihan itu dijadikan alasan terhadap sunnah yang telah tetap. Wa sa'aktafi bi ba'd an-nuqulat 'an ahli al-'ilm. Maka saya akan menukil beberapa nukulat dari para ulama. Ikhtisaran lil waqt. Meringkas waktu. Min dhalika qala Ibn Abd al-Barr fi at-Tamhid. Seperti di antaranya apa yang diucapkan oleh Ibn Abd al-Barr dalam kitab at-Tamhid. Al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama, 165 safha. 165. Wa qad ajma'a al-muslimun. Kaum muslimin telah sepakat. Annal khilaf laysa bihujjah. Bahwasanya adanya perselisihan di antara umat bukanlah hujjah. Wa anna indahu ay indal khilaf. Dan bahwa ketika terjadi perselisihan, yalzamu talabud dalili wal hujjah. maka diharuskan untuk meminta dalil dan hujjah. Liyatabayyan al-haqqa minhu, al-haqqu minhu, supaya nampak kebenaran dari perkara yang diperselisihkan tadi. Fahuna yanqulu ijma' al-muslimin. Di sini Ibnu Abdul Bar menukil ijma' kesepakatan kaum muslimin. Wa min adillati hadha al-ijma'. Dan di antara dalil-dalil tentang ijma' ini, qaulullah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Apa yang kalian perselisihkan dalam sebuah permasalahan, maka kembalikan hukumnya kepada Allah. وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih pada suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ. Dan para ulama mereka telah sepakat, anna radda ila Allah wa raddu ila kitabih, bahwasanya dikembalikan kepada Allah yaitu dikembalikan kepada Al-Qur'an. Wa raddu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa raddu ilaihi fi hayatih. Dan dikembalikan kepada Rasul yaitu dikembalikan kepada diri Nabi ketika beliau masih hidup. Wa raddu ila sunnatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Dan dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Wa min dzalika ijma'us sahabah. Dan di antara yang demikian kesepakatan para ulama. Fa innahum kanu idza ikhtalafu yahtakimuna ila sunnah. Para salaf ketika mereka dahulu berselisih, maka mereka akan menjadikan sunnah sebagai pemutus perselisihan mereka. Fa idza ja'atis sunnah sallamu laha ajma'un. Jika datang sunnah hadis, maka mereka semua akan menerimanya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kama fi kitabih Ikhtilaful Hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata sebagaimana dalam kitabnya Ikhtilaful Hadis. Wa qad dzakara waqa'i'a li ba'd ash-shahabati fi dzalik. Beliau telah menyebutkan beberapa kisah tentang para sahabat dalam permasalahan ini. قال وقد علم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وإيش؟ وقد علم عمر وغيره من الصحابة. Kata beliau Umar bin Khattab telah mengetahui yang juga selainnya dari kalangan para sahabat. أن الفرض عليهم وعلى من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. Bahwasanya sebuah kewajiban bagi mereka dan orang-orang setelah mereka sampai hari kiamat. Huwa ittiba'u sunnati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhum yatruku qawlahu wa ra'yahu idza balaghahu alhadith 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu para sahabat mereka meninggalkan pendapat mereka jika telah sampai kepadanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min riwayati wahidin aw ghairihi. Dengan satu riwayat saja atau lebih daripada satu riwayat. Wa qad 'aqada al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu telah membuat bab. Baban fi kitabihi Jami'u Bayan al-'Ilmi wa Fadlihi. Bab di dalam suatu bab di dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih. Qala fihi. Beliau berkata pada bab itu. Bab dzikri ad-dalil min aqawil as-salaf. Yaitu bab menyebutkan dalil dari pendapat-pendapat para salaf. Ala anna al-ikhtilafa khata'un wa sawab. Bahwasanya yang namanya perselisihan itu pasti ada yang benar, ada yang keliru. يلزم طلب الحجة عنده. Yang mengharuskan kita menuntut mencari hujjah, meminta dalil ketika terjadi perselisihan. ثم ذكر جملة من الآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك. Kemudian beliau menyebutkan beberapa asar dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. لا أكمل الترجمة أكمل التبويب عفوا أكمل التبويب معذرة. قال يلزم طلب الحجة عنده أي عند الخلاف. Bab yang berjudul mengharuskan meminta al-hujjah, meminta dalil ketika terjadi perselisihan. وذكري بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا. Dan menyebutkan sisi kesalahan dari satu pihak, menyebutkan kesalahan pihak yang lain, dan yang ini menyebutkan kesalahan lawannya. وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم. dan apa yang mereka ingkari dari satu kepada lawannya ketika terjadi ikhtilaf perselisihan. Tsumma dzakara jumlatan min al-athar faraji'uha. Kemudian beliau menyebutkan beberapa athar dari para sahabat dan tabi'in, maka bisa kalian cek kembali. Wa khatama bi atharin 'an al-Imam Malik aw dzakara atharan 'an al-Imam Malik. Kemudian Ibnu Abdul Barr menyebutkan athar dari al-Imam Malik. ثم قال هو ابن عبد البر. Kemudian beliau berkata yaitu Ibnu Abdul Barr. الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة. Kata beliau adanya perselisihan itu bukanlah hujjah dari satu orang pun yang telah saya ketahui dari kalangan fuqaha umat ini. وهذا يبطل. Maka ini membatal, ucapan ini membatalkan man ja'ala al-ikhtilaf hujjatan lahu fil 'ilmi wal 'amal. Barang siapa yang dia menjadikan adanya perselisihan sebagai hujjah, alasan baginya dalam pembahasan ilmu dan beramal. Fa kullama ankarta 'alayhi mukhalafatahu lil ahadits as-sahihah. Jika kamu mengkritik dia, kamu ingkari dia, penyelisihan dia terhadap hadis-hadis yang sahih. Radda 'alayka bi jawabin fihi muqaddimatan. Maka dia akan menjawabmu dengan jawaban yang di dalamnya ada dua muqaddimah. Muqaddimatan dua. Al-muqaddimah al-ula yaqulu lak ya akhi al-mas'alatu fiha khilaf. Muqaddimah atau pendahuluan yang pertama dia akan berkata, ya akhi, masalah ini ada perselisihan di antara para ulama. Wal muqaddimah ath-thaniyah yaqulu lak wala inkara fi masail al-khilaf. Muqaddimah atau pendahuluan yang kedua dia akan kemudian mengatakan dan tidak boleh saling mengingkari dalam permasalahan yang di situ ada perselisihan ulama. Amma al-muqaddimah al-ula faqad takunu shadiqah sahihah anna al-mas'alah hunaka man khalafa ad-dalil. Adapun muqaddimah pertama atau pendahuluan pertama bisa jadi benar bahwasanya permasalahan ini memang ada perselisihan di antara para ulama. Walakin ittikhadhu hadhihi al-muqaddimah hujjah hadha khilaf ijma' ulama al-ummah. Adapun menjadikan muqaddimah pertama sebagai alasan bagi dia untuk bebas memilih pendapat, maka ini bukanlah perkara yang disepakati oleh para ulama Islam. Fa idza ja'atka minni aw min ghairi al-hujjah فكيف تقابلها بما ليس بحجة بالإجماع. Maksudnya perselisihan tadi, adanya perselisihan para ulama telah sepakat bukan hujjah ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. وقد نقلت لك الإجماع من موضعين من كلام ابن عبد البر وسيأتي أيضا من كلام ابن القيم. Dan saya telah menukilkan kepadamu ijma, kesepakatan para ulama pada pembahasan ini dari ucapan Ibnu Abdul Barr. فكلمته فيها فمقدمت فيها خلاف. Maka ucapan dia bahwasanya permasalahan yang diperselisihkan yang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. قد تكون صحيحة صادقة بأنه يوجد من خالف الدليل الصحيح. Bisa jadi benar ada ulama yang mereka memang menyelisihi dalil yang sahih pada permasalahan itu. Li'udhrin min al-a'dhar allati basataha Syekhul Islam fi raf'il malam. Dikarenakan para ulama itu mempunyai udzur dari beberapa udzur yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Raf'ul Malam. Wa qad sabaqahu ila dhikriha al-Imam Asy-Syafi'i fi kitab ar-Risalah. Fadzakara khamsata a'dhar taqriban. Naam. Dan uzur-uzur yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi telah didahului penyebutannya oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Beliau menyebutkan 5 uzur. Amma al-muqaddimah ath-thaniyah. Adapun muqaddimah atau pendahuluan yang kedua dari orang ini, wa huwa annahu la inkara fi masail al-khilaf. Yaitu ucapan dia bahwasanya kita tidak boleh saling menyalahkan atau mengingkari pada permasalahan yang di situ ada perselisihan ulama. Fahadhihi ghairu sahihah. Maka ini muqaddimah, ucapan yang tidak benar. Bal batilah mukhalifah lil ijma'. Bahkan ini adalah ucapan batil yang menyelisih kesepakatan para ulama. Bal min manhajis salaf fil ilmi wal amal. Bahkan termasuk metode para salaf dalam pembahasan ilmu dan amal. Al-inkar war-rad ala man khalafa ad-dalil as-sahih. Metode mereka adalah mengingkari dan membantah orang yang menyelisih dalil-dalil yang sahih. Wa sa'adhkuru ba'd al-kalam li ibn al-Imam ibn al-Qayyim faqad basataha rahimahullah. Saya akan menyebutkan sebagian ucapan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau telah menjelaskannya. Wadhalika fi kitabihi I'lam al-Muwaqqi'in, yaitu di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Fadhakara adadan min al-masail allati ankara as-sahaba wa at-tabi'una ala man qala biha mukhalifan lid-dalil. Maka beliau menyebutkan beberapa permasalahan di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, permasalahan yang orang yang memilih pendapat tersebut telah menyelisihi dalil-dalil yang sahih, maka di situ para sahabat mengingkari mereka. Wa dzakara adadan min an-nusus al-a'imma fi dzalik. Dan beliau juga menukilkan beberapa nas-nas dari para ulama dalam permasalahan ini. Tsumma qala. Kemudian beliau berkata, wa hadza yaruddu qawla man qala la inkara fil masail al-mukhtalaf fiha. Ini menunjukkan bahwasanya di dalamnya ada bantahan terhadap orang yang dia mengatakan tidak ada pengingkaran dalam permasalahan yang di situ ada perselisihan pendapat para ulama. Tsumma qala Ibnu Al-Qayyim, wa hadza khilafu ijma'il a'immah. Kemudian kata Ibnu Qayyim, dan ini menjadikan permasalahan khilaf sebagai hujjah, telah menyelisihi ijma kesepakatan para ulama Islam. Wa la yu'lamu imamun min a'immati al-Islam qala dzalik. Dan tidak diketahui satu dari kalangan ulama Islam berpendapat dengan pendapat yang seperti ini. Tsumma dzakara kalaman ila an qala. Kemudian beliau menyebutkan ucapannya sampai beliau berkata, wa qawluhum inna masail al-khilaf la inkara fiha laysa bi sahih. Bahwasanya ucapan mereka bahwasanya permasalahan khilaf itu tidak ada pengingkaran di dalamnya, ini ucapan yang tidak benar. Fa innal inkar imma an yattajih ila al-qaul wal fatwa aw al-amal biha yani. Karena pengingkaran itu bisa jadi ditujukan kepada pendapat atau ditujukan kepada amalannya. Amma al-awwal, adapun yang pertama, fa idza kana al-qaul yukhalif sunnatan atau ijma'an syai'a. Jika pendapat itu dia menyelisih sunnah atau menyelisih ijma' kesepakatan yang sudah tersebar di kalangan kaum muslimin, wajib inkaruhu ay al-qaul ittifaqan ay bain ahli al-'ilm. Maka wajib untuk mengingkarinya, dan hukum wajib ini merupakan kesepakatan di antara para ahlul ilm. Wa in lam yakun kadzalik, kalau tidak seperti itu, wa innama kana يعني الدليل أقل ليس سنة صريحة ولا إجماع متيقن. Itu maksudnya penyelisihannya terdapat kepada dalil yang tidak begitu jelas atau ijma yang tidak tersebar. فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. Maka ketika kita menjelaskan kekeliruannya, kekeliruan pendapat tersebut, maka itu merupakan bentuk pengingkaran kepada pendapat itu. اسمعوا. Qala wa amma al-amal, adapun dalam bentuk amalan, fa idza kana fi khilaf sunnatin aw ijma', jika sebuah amalan itu menyelisih sunnah atau ijma' kesepakatan, wajib inkaru bihasab darajat al-inkar, maka wajib mengingkarinya sesuai dengan tingkatan-tingkatan pengingkaran. Darajat al-inkar ala naw'ain, tingkatan-tingkatan pengingkaran itu ada dua. Al-awwal, إذا كنت ممن يصلح لذلك الإنكار باليد ثم اللسان ثم القلب. Yaitu yang pertama, jika kamu memang mempunyai kemampuan atau kewenangan untuk mengingkari dengan tangan, maka kamu lakukan. Jika tidak, maka dengan lisan. Jika tidak, maka dengan hati. الإنكار باليد فيما يسوغ لك. Yaitu mengingkari dengan tangan pada perkara-perkara yang memang kamu itu dibolehkan. Mimman tahta yadika min taghyiril munkar, yaitu terhadap orang-orang yang dia itu berada dalam kekuasaan atau kewenanganmu. Aw idza kunta mimman wallahu waliyul amr, atau kamu adalah orang yang diberikan kewenangan oleh penguasa. Min taghyiril munkarat, untuk merubah kemungkaran. Min al-muwazzafin mathalan alladhina yuraqibun al-biyu' al-fasida wal-bada'i' al-fasida wa yutlifunaha, seperti petugas-petugas yang ditugaskan oleh penguasa sebagai pengawas dalam jual beli atau dan yang lainnya. Wa yuharibun ma awkala ilaihim waliyul amr min muharabatihi min al-munkarat. Wa yuharibun ما أوكل إليهم ولي الأمر محاربته من المنكرات. Dan mereka memerangi atau memusnahkan perkara-perkara munkar yang penguasa memberikan kewenangan kepada mereka untuk memusnahkannya. Fi umumil mujtama', pada keumuman mujtama' masyarakat. Sawa'an kanat fi buyu'ihim wa mu'amalatihim aw fi akhlaqihim. Apakah itu pada permasalahan jual beli atau muamalah manusia atau pada akhlak manusia? Aw al-madhalim fi ma bainahum. Atau kedzaliman di antara rakyat. وهكذا باللسان والقلب أضعف الإيمان. Demikian setelah itu pengingkaran dengan lisan dan juga dengan hati وأضعف الإيمان. النوع الثاني من درجات الإنكار. Bentuk yang kedua dari tingkatan-tingkatan pengingkaran. ما ذكره شيخ الإسلام وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam dan disebutkan Ibn Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Idza kana inkarul munkar yuziluhu. Jika pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran itu menghilangkan kemungkaran itu. Wa idza kana inkarul munkar yatarattab 'alaihi ma huwa a'zamu wa ankar. Jika pengingkaran itu dia menyebabkan kemungkaran yang lebih besar datang setelahnya. Fayahrum. Maka kondisi yang kedua ini diharamkan. Wa min hadza at-tahrim inkar munkarati ulati al-umur bi al-khuruj 'alayhim aw bil lisan wal kalam 'alayhim wa tahyij an-nas. Contohnya mengingkari kemungkaran penguasa dengan cara memberontak kepada mereka. Ini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar, maka diharamkan. Wal martabah tsalitsah idza kana inkarul munkar yatarattab 'alayhi munkarun mithluh. Yang ketiga, jika mengingkari kemungkaran, maka akan menghasilkan kemungkaran yang semisal dengan apa yang diingkari. Tayyib. Ila an qala rahimahullah. Sampai beliau berkata, wa amma idza lam yakun fil mas'alati sunnatun wala ijma'. Adapun dalam permasalahan yang di situ tidak ada sunnah yang jelas dan tidak ada ijma'. Tulahidhuna huna annahu yuqaddim as-sunnah 'ala al-ijma'. Perhatikan di sini beliau mengedepankan as-sunnah di atas ijma'. وهذا هو الترتيب الصحيح السليم للأدلة. Ini merupakan tertib pengurutan yang benar dalam derajat-derajat dalil. وليس ما يوجد في بعض كتب الأصول من تقديم الإجماع على السنة. Dan tidak seperti yang didapati pada sebagian buku-buku usulul fiqh yang mereka mendahulukan ijma terhadap sunnah. Min ta'lilatin fi dhalik dhakaruha dha'ifah wa 'alila. Dikarenakan ada alasan-alasan yang mereka sebutkan, pada hakikatnya alasan-alasan itu lemah dan tidak benar. Qal idza lam yakun fil mas'alati sunnatun wala ijma'. Beliau berkata, kalau dalam permasalahan yang perselisihkan tidak ada sunnah dan tidak ada ijma'. Walil ijtihadi fiha masar. Dan yani ijtihad sa'ir jaiz ya. Dan diperbolehkan pada permasalahan itu orang berijtihad. Lam yunkar 'ala man 'amil biha mujtahidan aw muqallida. Lam yunkar 'ala man 'amila biha mujtahidan aw muqallida. Maka yang perkara ini tidak diingkari terhadap orang yang mengamalkannya, entah dia berijtihad atau dia taklid, maka tidak diingkari. Idzan intabihu lil furqan bainal mas'alatain. Maka perhatikanlah perbedaan antara dua permasalahan ini. Wa innama qala ibnul qayyim wa innama dakhala hadzal labs. Kata Imam Ibnul Qayyim, hanyalah terjadinya kesamaran pada perkara ini min jihat anna al-qa'il ya'taqid anna masail al-khilaf hiya masail al-ijtihad. Yaitu orang yang berpendapat tadi, dia meyakini bahwasanya permasalahan al-khilaf yang dia pegang tadi itu termasuk dari permasalahan ijtihadiyah. Kama i'taqada dhalik tawa'ifu minan nas. Kama i'taqada dhalik tawa'ifu minan nas. Sebagaimana diyakini oleh sekelompok orang. Mimman laysa lahum tahqiqun fil ilm. yang dia tidak mentahkik, memperhatikan dengan teliti dalam permasalahan ilmu. Yani ja'alu masail al-khilaf mithl masail al-ijtihad. Yaitu maknanya dia menjadikan permasalahan khilaf itu sama persis dengan permasalahan ijtihadiyah. Wa lam yufarriqu bainahuma. Dan dia tidak membedakan di antara keduanya. Fawaqa'u fi ma khalafa manhaj as-salaf. Maka mereka akhirnya terjatuh dalam penyelisihan terhadap manhajus salaf. Qala was-shawabu ma 'alaihi al-a'immah. Kemudian beliau berkata yang benar yaitu apa yang para ulama berada di atasnya. Anna masail al-ijtihad, yaitu bahwasanya permasalahan ijtihadiyah, yani ta'rifuha, ma lam yakun fiha dalilun yajib al-'amalu bih. Yang dimaksud dengan permasalahan ijtihadiyah definisinya adalah permasalahan yang di situ tidak ada dalil yang mewajibkan kita untuk mengambil dalil tersebut. Wujuban zahira, yaitu kewajiban yang nampak zahir. Mithlu hadithin sahihin la mu'arid lah. Seperti hadis sahih yang tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya. Wa idza qara'ta kutub, ana intaha kalamul al-qayyim, lahu kalamun tawil, iktafi bihadha. Selesai ucapan Imam Ibn al-Qayyim. وإذا نظرت في كثير ممن يتتبعون مسائل, jika kamu memperhatikan orang-orang yang mereka mencari-cari permasalahan-permasalahan, وهذا أصل من أصول الجماعات الحركية والفقه الحركي, ini merupakan prinsip atau metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok pergerakan dan person-person dari kelompok pergerakan, وقد يقع فيها بعض من يظهر أنه على السنة, dan bisa jadi terjatuh padanya sebagian orang yang dia mengklaim dia di atas as-sunnah. Ma huwa hadzal asl al-fiqh al-haraki? Apa yang dimaksud dengan prinsip kelompok-kelompok pergerakan ini? Huwa al-ihtijaj bil khilaf. Yaitu dia jadikan adanya perselisihan sebagai hujjah. Fa yaqulun kull mas'ala khalaf fiha 'alim walau ahadithuha 1000 hadith. Khalas, i'dhir fiha an-nas. كل مسألة وجد فيها قول لعالم ولو كان يخالف 1000 حديث فاعذر فيها الناس ولا نعم. Dia akan mengatakan setiap permasalahan yang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, walaupun pendapat alim tersebut menyelisih 1000 dalil, selama ada di situ perselisihan, maka berikan udzur kepada manusia, mereka bebas untuk memilih. ويدخل في قاعدتهم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. Dan dia masuk pada kaidah mereka, saling memberikan udzur pada semua perkara yang kita perselisihkan. ويقول القرضاوي احد رؤوس هذه الجماعات الضاله. Dan Yusuf Al-Qardawi dia berkata, saya memberikan udzur kepada tokoh-tokoh pergerakan Haraki ini. Innahu yahiq lil jama'ah, yani al hizb wal jama'ah al islamiyah. Maka boleh bagi partai-partai Islami atau kelompok-kelompok pergerakan Islami. An tanzura fi jami'i aqwali fuqaha'i al-ummah fil qurun al-madiyah. Boleh bagi mereka untuk melihat semua pendapat-pendapat para ulama pada kurun-kurun yang telah berlalu. فَإِذَا احْتَاجَتْ فِي عَمَلِهَا إِلَى قَوْلٍ, jika jamaah kelompok-kelompok pergerakan ini dia butuh kepada satu pendapat untuk melakukan amal yang dia inginkan, وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ ضَعِيفًا, sekalipun pendapat itu adalah pendapat yang lemah, أَوْ شَاذًا عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأُمَّةِ, atau pendapat yang dia itu anomali, pendapat yang memiliki keanehan menurut para ulama Islam, wa mukhalifan lil ahadits as-sahihah, dan menyelisih dalil-dalil yang sahihah, fa yajuzu lil jama'ah an ta'khudh bidzalika al-qawl li hajatiha ilayh, maka boleh bagi kelompok-kelompok pergerakan tersebut mengambil pendapat itu karena mereka butuh untuk mengamalkan pendapat itu. Hadza aslun bid'in, ini merupakan prinsip bid'ah. Mukhalifun li asli salaf alladhi tahaddatsu anhu. Menyelisihi prinsip-prinsip salaf yang telah kita bicarakan tadi. Wa li hadza yaqra'una fi kutub al-a'imma wal-ulama. Oleh karena itu mereka membaca buku-buku para ulama. Wa ya'khudhuna min aqwalihim ma khalafa al-ahadits as-sahihah. dan mereka mengambil pendapat-pendapat para ulama yang menyelisih dalil-dalil yang sahih. وما خالف قول جمهور وجماهير علماء الأمة سلفا وخلفا. Yang menyelisih pendapat para jumhur ulama, ulama ulama yang telah berlalu dan yang sekarang. ويعتمدونه في ذلك. Dan mereka menjadikannya sebagai sandaran pada perkara itu. وبهذا يهدم الإسلام ويضيع الحق. Dengan cara seperti ini Islam binasa dan kebenaran akan terlantarkan. فما دمت تنتسب إلى السلف. Selama kamu menisbatkan diri kepada as-salaf. فليكن عندك فرقان وبيان. Maka wajib sepantasnya kamu memiliki pembeda dan juga perkara yang bisa menjelaskan. ولا تقع ضحية لبعض قواعد القوم المنحرفين. Sehingga kamu tidak menjadi korban bagi kaidah-kaidah orang-orang yang menyimpang ini. فتكونوا متسخا متلطخا بها وأنت لا تشعر. Sehingga kamu akan menjadi kotor dan ternodai dengan pemikiran-pemikiran tadi dalam keadaan kamu tidak sadar. ومن الأقوال في ذلك وأختصر. Dan termasuk pendapat termasuk ucapan-ucapan para salaf pada yang demikian akan saya ringkas. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. Berkata Al-Imam عبد الرحمن بن حسن dalam kitab Fathul Majid. بعد أن ذكر أقوال الأئمة في اتباع السنة. Setelah beliau menyebutkan ucapan-ucapan para ulama dalam mengikuti as-sunnah. وعدم تقليدهم. Dan tidak boleh mengikuti atau melakukan taklid kepada para ulama. ووجوب الأخذ بالدليل إذا جاء على خلاف قولهم. Dan kewajiban untuk mengambil dalil jika dalil tersebut menyelisih pendapat para ulama. Qala rahimahullah. Isma' berkata beliau rahimahullah. Wa ala hadha. Maka di atas ini. Yani ma taqaddam. Fayajib al-inkaru ala man taraka ad-dalila liqawli ahadin min al-ulama'i kainan man kan. Maka berdasarkan apa yang telah kita sebutkan. Wajib mengingkari orang yang dia mengambil sebuah pendapat ulama yang menyelisihi dalil. Siapapun orangnya, wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Wanususul a'immati ala hadha. Dan nas-nas para ulama seperti ini adanya. Wa annahu la yasughu at-taqlidu. Bahwa tidak diperbolehkan bertaklid. Illa fi masail al-ijtihad allati la dalila fiha yurja'u ilayh. Kecuali pada permasalahan-permasalahan ijtihadi yang tidak ada dalil padanya. Min kitabin wala sunnah. Dalil dari kitab atau dalil dari sunnah. Fahadha alladhi anahu ba'dul ulama'i biqawlih la inkara fi masail al-ijtihad. Maka inilah yang dimaukan oleh sebagian ulama dengan ucapan mereka. Tidak ada pengingkaran pada permasalahan yang di situ ada ijtihadiyah. Wa amma man khalafa al-kitab wa as-sunnah. Adapun orang yang menyelisih al-kitab dan as-sunnah. Fayajibu ar-raddu alayh. Maka wajib untuk kita membantahnya. Kama qala Ibn Abbas wa Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ibn Abbas dan juga Imam Syafi'i wa Malik dan Ahmad. وذلك مجمع عليه. Dan ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama. إلى آخر كلامه رحمه الله. Sampai akhir ucapan beliau rahimahullah. وهنا تنتبه. Maka di sini kamu hendaknya memperhatikan. إذا قرأت في كتب السلف والأئمة. Kalau kamu membaca buku-buku para salaf dan para ulama, annahum aidan ghalladu ala man qala qawlan. Kalau mereka ghalladu, mereka bersikap atau berucap dengan ucapan yang keras terhadap orang mengucapkan sebuah pendapat, fil hukmi alaihi aw fil kalami alaihi. Entah memberikan hukum atasnya atau berbicara tentangnya. Falaysa kullu man waqa'a wa qala bidzalik yughallad alaihi nafsu at-taghlid. Maka tidak semua orang yang kemudian mengambil pendapat atau mengucapkan ucapan tadi disikapi sama, yaitu dikerasi dengan ucapan atau perbuatan. Wa yuhkamu alaihi binafsil hukum. Dan tidak harus memberikan kepadanya hukum yang sama. Hatta taqum al-hujjah wa tatawaffar syurutuha. Sampai ditegakkan hujjah dan terpenuhi syarat-syaratnya. Wa hakadha ma taqra'uhu min kalami a'immatil islam. Dan demikian pula apa yang kamu baca dari ucapan-ucapan para ulama Islam. Kaqaulihim man ankara ma'luman min ad-din bid-darurah kafar. Barang siapa seperti ucapan mereka, barang siapa yang mengingkari perkara-perkara yang dia itu adalah darurat di dalam Islam, maka dia telah kafir. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, "Hadha hukmun 'am." Ini hukum umum am. والمعلوم من الدين ضرورة يختلف من زمان إلى زمان. Sedangkan perkara-perkara yang dia itu dianggap darurat untuk mengetahui dalam Islam itu berbeda dari satu zaman ke zaman lainnya berbeda, dari satu tempat di tempat lainnya juga berbeda. ومن بلد إلى بلد. Dan dari negeri ke satu negeri juga berbeda. ومن شخص إلى شخص. Dan dari individu tertentu kepada individu tertentu berbeda juga. وذكر أنه في زمن عمر بن عبد العزيز. Dan beliau menyebutkan contoh bahwasannya di zaman Umar ibn Abdul Aziz. وجد أناس يستحلون الخمر لم يبلغهم تحريمها. Mereka menganggap bahwasanya khamr itu haram, khamr itu halal, dan mereka tidak tahu bahwasanya khamr itu dia haram. فكيف بمثل هذه الأزمنة. Maka bagaimana di zaman seperti zaman kita ini? فَهُنَاكَ أُنَاسٌ مُسْلِمُونَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ. Ada sebagian kaum muslimin di beberapa tempat. لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله وتحريم الخنزير فقط. Ada sebagian mereka yang tidak mengetahui dari hukum-hukum Islam kecuali la ilaha illallah dan bahwasanya babi itu haram. وَمَنْ اتَّبَعَ الْأَنْبِيَاءُ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ فِي دَعْوَةِ النَّاسِ. Dan barang siapa yang dia mengikuti para nabi dalam mendakwahi manusia, وَخَالَطَ النَّاسِ فِي قُرَاهُمْ وَمُدُنِهِمْ وَدُوَلِهِمْ. Dan dia bercampur, maksudnya dia berdakwah langsung bersentuhan dengan masyarakat di kota-kota mereka atau di kampung-kampung mereka. Alima kam yajhalu an-nas ma huwa ma'lumun 'indahu min ad-din bid-darurah. Maka dia akan mendapati orang-orang tersebut mereka tidak mengetahui perkara yang menurut dai tadi perkara itu perkara darurat dalam Islam. Falaysa kull man sami'tahu yastahillu muharraman anta ta'rifuhu bid-darurah min al-Islam. Tukaffiruhu hatta yablughahu al-ilm. Maka tidak setiap kamu mendengar ada orang yang dia menghalalkan suatu perkara yang itu kamu tahu betul-betul perkara haram, kamu mendengar dia menghalalkannya kemudian kamu mengkafirkannya, karena boleh jadi yang haram tadi darurat kamu telah mengetahuinya sedangkan dia tidak. Wala man wajadtahu yunkiru syai'an min ad-din anta ta'rifuhu bil adilla min bidaruratan أو يستهزئ به تكفره مباشرة. Dan tidak juga ketika kamu melihat seseorang meninggalkan sebuah amalan yang wajib, kamu tahu bahwasanya itu perkara darurat, atau dia beristihza, dia memperolok sesuatu yang kamu tahu itu syariat, kemudian serta merta kamu mengkafirkannya. فمنهج السلف في العلم والعمل فرقاني قائم على الفرقان. فرق منهج السلف في العلم والعمل فرقاني قائم على الفرقان. Bahwasanya manhaj salaf dalam pembahasan ilmu dan pembahasan amal, manhaj mereka itu sangat jelas bisa membedakan. سأذكر جملة من ذلك. Saya akan menyebutkan beberapa hal dalam perkara ini. لا لا سردن. Maksudnya sardan. Sebutkan saja begitu. Oh. آخر يوم. طيب. واحد الفرق الأول بسرعة pertama الفرق بين الخالق والمخلوق. Bedakan antara pencipta dan yang dicipta. في صفاته pada sifat-sifatnya. لا تشبه صفات المخلوقين yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. وفي حقه بالعبادة dan pada hak الخالق dalam ibadah. لا يجوز أن يصرف منها شيء لمخلوق. Tidak boleh diberikan satupun ibadah kepada makhluk. نبي ولا غيره. Tidak nabi atau selainnya. الفرق الثاني. Perbedaan yang kedua. الفرق بين الحي والميت. Bedakan antara yang hidup dan yang mati. تقول ما الداعي لهذا. Kata Syekh, mungkin kamu bertanya untuk apa yang seperti ini disebutkan. الفرق بين الحي والميت شرعي وواقعي. yaitu perbedaan antara orang yang hidup syar'i dan orang yang mati, yang itu kenyataannya telah mati. فليس كل ما يجوز أن تطلبه من الحي ويقدر عليه تطلبه منه وهو ميت أو يقدر عليه. Yaitu tidak semua yang kamu ketika orang itu hidup kamu boleh meminta kepadanya perkara yang dia mampu melakukannya ketika dia telah mati, maka tidak boleh tidak diharuskan atau tidak diperbolehkan kamu meminta perkara yang sama setelah dia meninggal. وهذا يهدم عقيدة عبادة الأولياء والصالحين والقبور. Ini akan menghancurkan peribadahan atau amalan orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh dan kuburan. الفرق الثالث شرحه. Perbedaan yang ketiga. الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن جاء بعده من الصحابة وغيره. Bedakan antara Nabi dan orang-orang selain para Nabi. فهو المعصوم وحده. Nabi itu ma'sum. وهو الذي يدور معه الحق. Nabi itu kebenaran berputar bersama beliau. والواجب الأخذ بجميع أقواله في الدين. Wajib bagi kita untuk mengambil semua ucapannya pada perkara agama. وفي حياته تبركوا وبعد موته بآثاره التي وجدوها. Dan boleh bagi kita untuk mencari berkah pada athar-athar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup atau setelah beliau meninggal yang kita temukan. ولا يفعل ذلك مع عالم ولا صالح غيره. Dan tidak boleh dilakukan atau mencari berkah kepada selain Nabi, apakah itu orang alim atau orang saleh. ولا يجب اتباع احد مهما كان في كل اقواله الا هو عليه الصلاه والسلام. Dan tidak diwajibkan mengikuti semua pendapat seseorang kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambat الرابع. Yang keempat. الفرق بين الصحابه وغيرهم من التابعين وعموم الامه. Bedakan antara sahabat dan selain sahabat dari kalangan para ulama dan umat ini. في حقهم. Pada hak-hak mereka. وفضلهم. Pada keutamaan mereka. ووجوب التمسك بأقوالهم وفتاويهم. Dan pada kewajiban berpegang dengan sunnah dan pendapat mereka. الفرق الخامس. Perbedaan yang kelima. الفرق بين الحاكم والعالم. Bedakan antara penguasa dan seorang alim. وهناك كلمة مسجلة. Di sana ada kalimat, ada muhadhar yang direkam. قبل سنوات. Beberapa tahun yang lalu. ذكرت فيها 12 فرقا بين العالم والحاكم. Saya sebutkan perbedaan 12 perbedaan antara penguasa dan seorang alim. البيعه. Yang pertama bai'ah. إقامه الحدود. Yang kedua melakukan hukum had. إعلان الجهاد. Yang ketiga mengumumkan jihad. جمع الزكاه من الاموال الظاهره. Yang berikutnya mengumpulkan zakat dan sedekah lainnya. سياسه البلاد الداخليه والخارجيه. Yang kedua urusan politik dalam negeri dan luar negeri. Wujub al-israr bin nasiha. Yang berikutnya memberikan nasihat kepada penguasa secara tersembunyi-sembunyi. As-sabru ala zulmihi ay al-hakim wa law akhadha malaka wa daraba dhahrak. Yang berikutnya bersabar terhadap kedzaliman penguasa walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Fala yu'tal 'alim mahma balagh huquq al-amir wal-hakim. Maka seorang alim walaupun tinggi ilmunya tidak boleh dia diberikan hak yang itu merupakan hak penguasa. الفرق السابع. Perbedaan yang ketujuh. ما ختمنا به التنبيه قبل ذكر هذه الفروق. Yaitu yang dengannya kita menutup pembahasan ini. الفرق بين من بلغته الحجة ومن لم تبلغه الحجة. Yaitu bedakan antara orang yang telah sampai kepadanya hujjah dan dalil dengan orang yang belum sampai kepadanya hujjah dan dalil. La farqa fi dhalik bainal aqaidi wal amaliyat. Pada semua permasalahan, apakah permasalahan akidah atau permasalahan ibadah. Sawa'an irtakaba mukaffiran wa syirkan akbar aw irtakaba ma huwa duna dhalik. Sama saja apakah dia melakukan sebuah dosa yang bisa mengkafirkan dia atau dia melakukan sebuah dosa-dosa besar atau yang lainnya. فمن أصول منهج السلف في ذلك إعذار الجاهل والمتأول. Di antara prinsip manhaj salaf pada perkara ini adalah memberikan udzur kepada orang jahil yang bodoh dan orang yang dia menta'wil dengan ta'wil yang dibolehkan dalam syariat. ومن خالف هذا من المنتسبين أو من أهل العلم فقوله مردود كغيره من الأقوال. Dan barang siapa yang menyelisih apa yang disebutkan tadi, walaupun dia seorang alim, maka ucapannya itu tertolak. Ucapannya dia sama dengan ucapan para ulama yang lainnya. وفي محاضرة إخوانكم في ديبوك في مسجد فتح الله. Dan pada muhadarah pada saudara-saudara kalian di Depok di Masjid Fatahillah. ذكرت 10 آيات من القرآن. Saya telah menyebutkan 10 ayat dari Al-Quran. وجملة من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. Dan beberapa hadis di dalam Sahihain dan selain Sahihain. تدل على ذلك. Yang menunjukkan akan perkara ini. ومن كلام أهل العلم. Dan juga saya sebutkan beberapa ucapan para ulama. كال إمام الشافعي وابن تيمية. Seperti Imam Syafi'i dan Ibn Taymiyah. كال حديث الذي في الصحيحين. Seperti hadis yang ada di dalam Sahihain. في الذي أمر أهله أن إنه إذا مات أن يحرقوه. Yang mana orang tersebut dia memerintahkan anak keturunannya kalau dia meninggal hendaklah mereka membakarnya. ويصير رمادا فيذر نصفه في البر ونصفه في البحر. Kemudian abunya tadi mereka tebarkan sebagian di laut dan sebagian di daratan. لأنه لم يعمل خيرا قط. Karena dia dalam hidupnya tidak pernah beramal dengan amal kebaikan. فقال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب احدا من العالمين. Dan dia berkata kepada anak-anaknya, demi Allah, kalau seandainya Allah mampu mengumpulkan saya, menggabungkan lagi badan-badanku, maka niscaya dia akan menyiksa aku dengan siksaan yang tidak pernah disiksa satupun dari makhluk ini. فأمر الله البحر والبر فجمعه. Maka Allah memerintahkan lautan dan daratan untuk mengumpulkan badannya dan anggota tubuhnya. فقال ما حملك على هذا. Kemudian Allah berkata kepadanya, apa yang membuat, apa alasanmu kamu melakukan yang demikian? قال خشيتك يا رب وأنت أعلم. Dan maka dia menjawab, saya melakukan demikian ya Allah karena saya takut akan kemurkaanmu. فغفر لي mengetahuinya. فغفر له. Maka akhirnya Allah mengampuni orang tersebut. حديث في الصحيحين وله طرق كثيرة. Hadis ini di dalam Sahihain dan dia mempunyai sanad-sanad yang banyak. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبه أختم. Berkata Syekh Islam Ibn Taymiyah dan saya tutup dengan ucapan beliau. هذا رجل شك في قدرة الله. Orang ini dia ragu tentang kemampuan Allah Azza wa Jalla. وظن أنه إذا فعل ذلك لن يبعث. Dan dia meyakini bahwasanya jika dilakukan yang demikian terhadap dirinya dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah. جهلًا منه بقدرة الله على ذلك. Karena dia bodoh tidak mengetahui kemampuan Allah Azza wa Jalla. مع أنه مؤمن بالله ويخاف عذابه. Bersamaan dia beriman adanya Allah dan dia takut akan siksa Allah Azza wa Jalla. فعذره الله بذلك وغفر له. Maka Allah berikan uzur baginya dan Allah ampuni dia. ومن الفروق. Dan di antara hal-hal yang harus dibedakan. يكفي هذه السبعة. Cukup yang tujuh sudah disebutkan. وإلا فهناك أكثر. Ila ada beberapa hal yang wajib bagi kita untuk membedakannya. إلى هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم. صليتم ها؟ صليت. أعرف أنكم صليتم. خلاص تفضلوا سلاكم.